sebuah perjalanan. Alhamdulillah Allah perjalankan saya di 30 negara, melihat pendidikan dari tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, dan university. Alhamdulillah saya boleh tengok sekolah rendah double number one daripada nilai penilaian UNESCO di Jepun. Saya lihat sistem tadika number 2 di dunia, number 1 di Itali saya belum tengok lagi. Saya masuk ke kampus-kampus the best in the world, masuk ke manufacturing Boeing, manufacturing Airbus, Toyota manufacturing, pusat teknologi 2050, semua saya masuk. Ke China saya masuk ke Xi'an City, tempat pusat industri China, di mana 1080 company, the best company in the world, mesti buat manufacturing situ. Mulai dari teknologi penerbangan sampai industri angkasa, luar space, sampai perubatan, semua produk yang kita guna. Mencari tahu apa yang mereka persiapkan untuk generasi mereka, lalu kualiti macam apa yang kita harus siapkan untuk anak-anak kita untuk kembali memimpin peradaban. Alhamdulillah, pas tiba saya di Spanyol, di Andalusia, masuk Istana Alhambra, bangga kita sebab kita pernah berjaya. Bila kita berada di Maroko, di Tanjar, di batas tak untuk menyeberang ke Andalusia, hanya 40 menit dengan speedboat kita boleh sampai. Tampak Jabal Tariq. Di hamparan itu tempat Tariq bin Ziyad membina kapal, lalu membawa pasukan merebut Europe. Pas saya di sana, kita bayang bagaimana kita punya generasi sekuat pasukan Tariq bin Ziyad. Anak-anak kita banyak kelemahan zaman sekarang, dan cabaran negara yang disiapkan sekarang untuk kita luar biasa. Islam belum lagi percaya, bahkan banyak tekanan penindasan pada Islam. Itu kita boleh rasa sekarang. Indonesia, Malaysia, di mana lain negara. Sekarang siapa yang akan membangkitkan perjuangan itu anak kita? Alhamdulillah, di Alhambra, di istana, saat Europe masih gelap, Islam sudah berjaya. Di bila kita berjalan 1.5 jam daripada Istana Alhambra sampai di Masjid Qunutha, kita menangis. Nangis air mata. Masjid Qunutha itu besar, ornamen mirip dengan, hampir sama dengan Masjid Nabawi. Kaligrafi Al-Quran di sepanjang dinding, diukir dalam batu walam yang cantik. Tamu-tamu, turis-turis datang pakai sock pen, pakai baju tak ada lengan, boleh peluk sium, pakai sepatu, pakai selipar. Keliling di masjid. Satu saja kita tak boleh buat. Apa? Tak boleh sembahyang. Ada polis yang kawal, tak boleh semuanya. Kita sudah berubah tempat kebaktian gereja. Menangis. Inilah kekalahan Islam ketika generasi-generasi dirusak terlebih dahulu. Dan di dekat masjid itu ada tempat penyiksaan. Jadi pada saat kita kalah dalam perang itu, semua mesti pindah agama. Yang Muslim akan ditangkap dan dibunuh dengan cara penyiksaan. Bila mau pindah agama, pindah ke Kristian, dibagi topi Sarmiento. Topi bulat. Banyak umat Islam yang tak tahu, anak happy birthday dibagi pula topi. Topi itu simbol siapa yang mau murtad mendekatkan syahadat, dibagi topi. diorang pula belum cinta. Yang tak mau pindah sahadat macam mana? Dibaring, ikat tangan ikat kaki, diletak di perutnya mouse, rat, tikus, ditutup pakai ember besi, dibakar api di atasnya, maka tikus itu nak keluar, menggali orang ini keluar dari mulut sampai orang itu mati. Itu salah satu penyiksaan. Menangis kita ini. 15 menit dari Masjid Cordova ke Cordova University. Melihat kemegahan university di zaman kejayaan Islam. Sampai abad ke-12, sudah ada Oxford, ada Cambridge, ada Sorbonne di Paris. Mereka masih berupa fakulti teologi, hanya mempelajari Bible saja. Lalu mereka kirim pensarah-pensarah mereka berangkat ke Cordova University. Di sana mereka belajar matematik, sains, perubatan. Mereka belajar itu. Dan ketika kita kalah dalam perang salib, dibawa adalah 15.000 kitab ditulis tangan, temuan pada inventor-inventor Moskow. Dibakar, 500 kitab dibawa ke Eropa, dan Eropa bermulai bangun peradaban. Yang semua itu, yang sampai sekarang kamera, semua teknologi yang ada hari ini termasuk daripada infokus yang kita gunakan, laptop yang kita gunakan, basicnya sudah ada di zaman. Dan sekarang kita menjadi pengikut follower, padahal kita diperintahkan menjadi khalifah. Saya waktu itu pulang 2003 sampai tahun 2010 mencoba segala cara, ubah ini, perbaiki ini, ubah ini, perbaiki ini. Kenapa anak-anak tak kunjung berubah? Kenapa anak-anak suka kita atur? Di mana masalahnya? Akhirnya di tahun 2010 saya belajar lagi psikologi. Saya jumpa lagi dengan guru saya, Ibu Edi Risma, pakar psikologi. Saya belajar, akhirnya menemukan mengasuh dalam bahasa cinta. Ada yang salah ternyata pada cara kita bicara kepada anak, baik orang tua, baik guru, membuat anak tak mau mendengarkan kita. Problemnya ada pada communication. Maka setelah tahu itu, di tahun 2010, wajib semua guru, pegawai, petugas kantin, security, driver, semua kena wajib training mengasuh bahasa cinta. 350 guru dan pegawai. Setelah itu, tiba-tiba ada pelajar tingkatan 1 datang ke kerja saya, tingkatan 2. Bu Zizi, kemarin itu guru kita dikasih training apa? Nah, kenapa sekarang guru matematik tak marah-marah lagi? Nah, saya sekarang mengerti matematik, tak marah-marah. Biasa kalau ada soal dan terdapat kerja, guru itu marah. Suruh ke depan kelas, dipakai salah jawab, mama, sekarang tak mama. Oh ya, iya. Satu lagi tanya, kemarin boden asrama training apa habis ini? Ah, kenapa? Sekarang saya sudah senanglah di asrama. Boden tak beber lagi. Biasa beber, marah ini salah itu salah. Sekarang tak ubah. Alhamdulillah. Lalu apa kata anak-anak? Bu Sisi, kenapa ibu bapak kami tak bagi pun training itu? Oh, ya, ya. Bumi saya, walaupun rumah, marah-marah. Abi saya, marah-marah. Suruh training, boleh kami nanti cuti di rumah, kenapa? Oke, okay, baik. Maka Desember 2010, sudah hampir 10 tahun, kita himbau bagi parent yang mau untuk ikut training ini 2 hari. Menjelang dia jemput anaknya untuk cuti Desember, parent training. Setelah training, cuti bawa anak pulang. Januari, anak kembali. Dia datang ke rumah saya, bawa kawan-kawannya. Dari asrama itu ada pintu, boleh terus ke rumah saya. Malam datang, Bu Zizi, terima kasih ya. Nah, kenapa? Bapak saya sekarang sudah sopan lah. Apa yang terjadi? Biasa, kalau sedang di rumah cuci, kita nonton TV, ada azan. Bapak saya bilang, azan, stop, biar. Sekarang sopan. Macam mana bicara? Anak ayah, azan nak, matikan kejap ya, makasih saya. Berubah. Mama pun macam tu. Biasanya bila cuti, kita sedang baca novel atau asyik apa. Mama di dapur. Nanti dia akan marah-marah. Hei, orang tua kerja di dapur, awak baca-baca. Tak ada perasaan. Sikit dapur masuk, tolong. Sekarang berubah. Saya lagi baca-baca di ruang tengah. Mama tu dapur dia tengok. Anak mama, lagi sibuk tak sayang? Tak apa ma, boleh tolong tak ke dapur? Ikhlas jadinya menolong mama tu. Alhamdulillah. Lalu ada kawannya yang orang tuanya tak ikut. Dia cakap, Bu Sisi, kenapa bapak ibu saya tak ikut? Harus ikut semua. Oh ya, iya dia cerita. Maka jadilah training ini wajib bagi ibu bapa. 2 hari pun. Pertama boleh ibu saja atau bapak saja. Dia tak ada pelajar, dia nak tamat tingkatan 3. Kita tingkatan 3 nanti ada ujian nasional, tingkatan 6 lagi ada di ujian nasional. Mau tamat tingkatan 3. Bu Sisi, kenapa cuma satu saja parent? Bunda saya itu dah baik lah. Tambah parenting, tambah baik. Ayah itu tak berubah-ubah. Ada yang bilang, ayah saya pun sudah mengerti sama anak-anak. Bunda itu bebel terus tak berubah. Maka jadilah wajib semua karena permintaan anak-anak. Maka jadilah mengasuh dengan bahasa cinta. Itu kita lakukan. Hari ini mungkin kita hanya introduction saja, tapi semoga ada manfaat. Dan kalau ditanya, apa kabar hari ini? Apa jawab? Alhamdulillah, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, Allahu Akbar. Kenapa? Kita parents, abi umi, harus sehat. Kalau kita tidak sehat, siapa yang akan urus rumah? Umi sakit, bunda sakit, ayah yang akan pusing. Apalagi para bapak, ayah. Kalau para ibu, para umi, suami keluar kota seminggu, masih boleh ngurus anak. Tapi kalau para bapak, umi, 3 hari saja pergi, pening. Macam mana harus dapur, macam mana harus baju, apa semua. Hati, kalau hati sehat, pikiran sehat. Pikiran sehat, fisik sehat. Yang bahagia, hati. Yang kecewa, hati. Yang sakit, yang patah, yang jatuh, hati lah. Repot lah kalau jatuh hati ni. Tapi bila hati sudah masalah, pikiran mulai kacau, badan mata mulai tak tampak, jantung berdebar cepat, perut sakit, badan gemetar. Maka pastikan kita sehat insya Allah. Mengurusi rumah, mengurusi anak-anak kita, mengurusi pasangan kita. Dan apa harapan kita terhadap anak? Semua punya anak? Abi, umi, ayah, bunda, semua. Saya baru kembali umroh 2 minggu yang lepas. Teman-teman saya beribu-ribu orang tahu, beratus ribu tahu, terus tahu. Yang belum punya pasangan nangis minta pasangan. Kasih jodoh ya Allah, dekatkanlah jodoh, segerakanlah jodoh. Yang belum punya menantu ya Allah, segerakanlah jodoh anak saya. Nangis-nangis. Maka beruntung para abi umi sudah dibagi pasangan oleh Allah. Di saat orang merindukan pendamping. Bagi yang pernah berpisah, ya pernah diberi pendamping, pernah merasakan punya pendamping. Beribu-ribu lagi tawaf papa minta anak, minta keturunan ya Allah, bagi aku keturunan, bagi aku cucu ya Allah, sehatkan rahim anak saya sehingga bisa punya keturunan ya Allah. Menangis-nangis. Allah sudah bagi kepada Habibu. Fabi'ai ala irabikum ma'atukan sallam. Sekarang pertanyaannya, apa kita sudah sempurna menerima amanah ini, memperlakukan amanah yang sangat mahal dari Allah? Kita punya harapan pada anak-anak. Apa harapan pada anak-anak? Apa antara abi? Apa harapan? Soleh, soleha. Apa lagi? Soleh, soleha. Apa itu soleh, soleha? Nanti kita akan diskus tentang indikator soleh-soleh. Semua ingin soleh-soleh. Kuat keimanannya, ketakwaannya, keislamannya. Mandiri dia. Cerdik, cerdasnya, pintar. Berbakti dan sayang pada ayah bunda. Itu kita ingin, betul? Bicaranya sopan, baik, lemah, lembut, menyayang, betul? Setuju? Tapi apa yang pengen sering buat? Kita ingin anak-anak soleh, baik, berkata. Tapi orang tua sering buat apa? Satu, marah-marah. Saya nak tanya, siapa ibu bapa, abi umi yang last 3 hari terakhir tak marah pada anak? Mohon 1000 nilai bagi award bagi abi umi yang last 3 hari ini tak ada marah pada anak. Bagi award. Mana? Rasulullah sering bertanya, mengapa marah? Saya bayangkan, anak terlambat bangun, marah. Mandi lama, marah. Makan lama, marah. Sudah nak berangkat sekolah, bajunya kena kuah, uniform kena kuah, marah lagi. Tukar baju, marah. Antara naik kereta, dia duduknya, kaki pun sampai tak masuk, masuk kaki ini, kena marah lagi. Kenapa harus marah? Yang kedua, sering mengancam. Banyak parent suka ancam anak. Umi tak tahu lagi, kalau kamu tak boleh kemas ni, tampan ayah, tengok lah, Umi tak tahu lagi, kau yang marah. Sehingga bila datang kereta ayah, ayah tak tahu, ayah tak tahu, ayah tak tahu. Dia pun takut sama ayah. Bahkan umur 2 tahun pun dah kena ancaman. Anak semua kan hak. Polis tengok tu polis. Kena ancam polis umur 2 tahun. Banyak nasihat parent, ibu bapa, Pak Bimi sering tak sabar. Bila anda berlaku suatu, ingin segera anak bagi nasihat. Anak pandai-pandai pokok. Hei, turun pandai-pandai pokok, jatuh. Jatuh betul. Luka lutut, luka tangan. Lagi pun obat ah, ni rasa sakit. Tapi jangan lagi nanggar umi. Jelas, dibagi juga nasihat, dibagi juga obat, dibagi juga nasihat. Bayangkan bila abu umi, ibu bapa ni tiba-tiba terkena dengki fever, demam dengki, demam berdarah. Opnen di hospital, badan panas, transfusion darah masuk. Selang infus, selang malam macam. Datang ibu bapa kita, tengok kita. Dia tengok, kenapa ni? Kena linki paper, mak. Mak cakap apa? Dapur kat rumah kamu tu banyak genang air tinggi tu. Mesti kamu dah bersihkan lah itu. Dekat bilik air tu, itu juga tandas juga ada. Belakang tu macam tu. Tunggulah dulu dah sehat, sekarang dah sudah tepat. Timing tak tepat. Kita sering tidak tepat waktu memberi nasihat pada anak. Memanjakan. Semua dibagi, semua dibagi. Mungkin ini anak mahal, 10 tahun menikah berdapat anak, dia takut, dia turut semua. Ini berbahaya untuk anak, sebab dia mesti punya kontrol dia. Ada pelajar di dunia putri, di sekolah menengah, tapi kita buat aturan. Kalau di sekolah menengah, belum. Sekolah menengah kita dah buat aturan. Bila buang sampah sembarangan, kena denda RM50,000 atau RM17. Itu untuk pengguna, boleh mereka berhati-hati. Tapi ada satu anak, dia buang dia. Nak denda? Dia telepon. Ya. Papa, saya nak denda. Kirim uang untuk bayar denda. Papa, kirim. Buang sampah lagi, denda lagi, kirim. Padahal maksudnya supaya dia belajar dan tak lagi buang sampah. Sehingga satu hari, denda dia menumpuk sampai lebih 1 juta, lebih 350 ringgit. Ayahnya marah sama saya, Bu Zizi, apa ni, kenapa sampai semahal ni denda? Oh, ternyata dia terumpuk. Akhirnya saya bagi ke bapak dia, orang tuanya. Kita bagi denda yang satu ini hanya untuk pengingat pada anak kita bahwa fakta, reality, dalam dunia ini memang itu berlaku, sehingga mereka mestilah hati-hati. Saya cerita pengalaman saya 2 tahun lalu ketika umur Ramadan. Hari raya di Saudi. Kita berangkat, landingnya di Madinah. Dari beberapa hari baru kita menuju ke Mekah langsung. Berangkat itu biliknya bisa laki perempuan, perempuan. Tak ada yang campur sama istri. Sehingga sampai di Mekah, selesai kata umrah pertama, malam itu sampai 2 malam kita tengok ada pasangan suami istri tak ada pada saat sahur. Lalu mutawif tanya, mana ya pasangan suami istri tak ada. Besok malam baru jumpa mereka. Dan mereka ditanya sama mutawif, wah ibu bapa ini kemarin kemana tak tampak. Oh kami lepas umrah, kami segera berangkat ke Jeddah. Hendak di mana? Di mana? Kami di hotel. Oh, sudah campur suami istri. Sudah. Tapi semalam waktu umrah pertama sudah tahalul kan? Tapi cukup. Hah? Tahalul? Karena begitu ingin segesa-gesa lepas dari rombongan, tidak tahalul selesai sami. Akhirnya mutawif mencoba mencari referensi apa ini hukumnya untuk mereka berdua. Ternyata diputuskan saat itu bayar dam 2 ekor unta. 1 ekor unta 10.000 ringgit. 2 ekor unta 20.000 ringgit. Mereka mesti bayar dan ulangi lagi umrah. Saya cerita kepada ayah anak itu, bapak. Bapak ingin itu terjadi pada anak bapak. Saat dia dengan suaminya pergi umrah, dia tidak acuh dengan aturan. Dia langgar aturan kena dam 20.000 ringgit. Dia telepon, papa, aku kena dam 20.000 ringgit, boleh kirim unta? Di saat kita sudah umur 70, sudah pokok-pokok. Baru orang tuanya paham. Orang tua yang paham, anak kena denda, tak akan bagi. Potong dari uang jajan belanja, biar dia tahu itu kesalahan. Berlatih dia lagi. Jadi memanjakan anak berketerusan tidak akan membantu dia di usia dewasa. Memaksakan kehendak. Sementara anak kita mungkin tidak sanggup melakukan itu. Terlalu sibuk bekerja. Abi Umi, kita kerja, cadangkan waktu untuk anak. Masa yang akan dia ingat di usia dewasa dia adalah life experience apa yang kita ciptakan untuk mereka di usia kanak-kanak sampai selesai sekolah. Itu sangat penting. Akan berkesan. Semua pasti yakin yang berkesan dalam kita. Kita dekat dengan paman, dengan bibi kita, itu akan terasa bila dari masa kita kanak-kanak itu mereka dekat dengan keluarga kita. Maka sediakan waktu dalam kesibukan apapun. Sebab bila dia lepas keluarga, dia mungkin akan masuk boarding school, dia akan masuk dunia remaja, dia akan sibuk dengan berkawan dengan kawannya, dan terus-terus. Momen kita menyimpan di memori tentang kita itu memang di masa sampai 12 tahun di sekolahnya. Ayah saya sebelum meninggal beberapa tahun lalu, ayah saya sakit gagal ginjal, dirawat di hospital Bukit Tinggi. Saya berganti untuk jaga. Saya lepas kerja jam 6, datang hospital, adik saya pun berhenti. Besok pagi akan bertukar lagi. Kita dah pernah kerja. Padahal ayah saya sudah dibagi alat langsung untuk dia boleh kencing tempat tidur. Baru bincang 20 menit, ayah saya bilang, Zizi, papa nak ke tandas. Tapi papa sudah boleh langsung ke dalam bayar ini. Tak. Infus diturunkan, angkat ayah saya, letak di wheelchair, dorong wheelchair, masuk tandas, kencing, diwasuh, naik lagi wheelchair, pulak lagi, naik lagi ke tempat itu. Baru 20 menit. Zizi, papa tak ke tandas lagi. Oke, bantu lagi duduk, turun lagi, angkat impor semua. Sampai tandas, turun lagi, basuh lagi, terus. Baru 20 menit, Zizi, papa nak tandas. Oke, kali keempat, saya mulai kesal. Apa, papa dengar saya cakap dokter, tak payah turun-turun macam ini. Sebenarnya kita yang menang, tapi papa mau dia turun. Seketika di muka saya ada screen seakan memutar sebuah video video, Pak. Video masa kecil saya, sampai saya selesai sekolah rendah. Bagaimana ketika masa kecil papa memandikan saya, menggendong saya, lalu saya sakit, menggendong saya, pasang kompres anti panas, mensuapi, hantar ke sekolah, jemput ke sekolah, semua aktiviti dan ini. Sabar, tak pernah marah sama saya. Kemudian saya dulu aktif world skate satu dua, aktif di sana sempat masuk. Bapak saya ganti itu. Bila saya berlari sprint di pinggir lapangan, ayah saya ikut lari bagi semangat terus terus. Bahkan pernah saya terjatuh sesudah nama ruang saya terjatuh. Bapak saya bilang bangun Jesse, bangun bangun kamu bangun. Saya bangkit lari lagi, saya tidak bisa menangkan kejohanan itu. Kesabaran bapak saya itu seperti memutar sebuah video. Lalu saya segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Berarti ini bergantian. Dulu saya diurus oleh papa, sekarang saya mengurus papa. Maka segera kesalnya hilang, saya ikhlas layan terus. Malam sampai 10 kali maksudnya. Abi ini sekalian, kalau saja tidak punya memori, kenangan itu, saya mungkin sulit untuk ikhlas. Maka sekarang saatnya siapkan kenangan-kenangan indah tentang kita, Abi dan Umi, kepada anak-anak kita. Yang akan dia bawa, yang akan dia rasa. Ada yang mengatakan, kalau kita tak keras pada anak, sulit. Dulu orang tua kita keras pada kita, kita pun berjaya, berhasil. Betul. Tetapi ada sisi lain yang kita rindu, yang kita ingin kalau diputar kembali, kita dapatkan pelukan kasih sayang. 10 tahun yang lalu pun, sebelum wajib mengasuh bahasa cinta, ada satu kejadian di sekolah saya di dunia itu yang begitu berkesan dan selalu teringat oleh saya. Ada pelajar tamatan sekolah rendah. Kita tahun pelajaran baru di Julai, kalau Malaysia Januari, Malaysia Julai. Julai dia masuk tamat sekolah rendah, masuk asrama tingkat 1, umur 12,5. September, pagi jam 6,5, saya ditelepon oleh ibunya. Bu Susi, suami saya baru saja meninggal dunia di ruang ICU. Jenazah akan kita bawa dengan ambulans, akan dikubur di Bukit Tinggi. Di kampung kami akan mampir singgah ke dia untuk membawa anak kami. Dia akan bersama dengan jenazah ayahnya langsung terus seperti itu, karena padang panjang antara Padang dan Bukit Tinggi. Baik, saya pun langsung pergi ke sekolah, bincang dengan pengetua sekolah, berpikir bagaimana cara menyampaikan supaya dia tidak menangis, terperanjat dan seterusnya. Berpisah 2 bulan dengan ayahnya langsung meninggal. Maka kita panggil dia, bawa ke ruang pengetua sekolah. Duduk. Tanya, Ananda, ayahmu kemarin-kemarin sakit masuk ICU. Iya. Baru saja ibumu menelpon, menyampaikan bahwa ayah sudah tiada. Sebentar lagi ambulan akan berangkat dari Padang bersama jenazah ayah akan berangkat ke Bukit Tinggi untuk dikubur. Bersiap-siap ya nak. Apa jawabannya kira-kira? Nah, para abdi ini kira-kira, kalau anak lagi sekitar 12 tahun kita meninggal dunia, kira-kira apa yang dia lakukan? apa kira-kira? Menangis, seperti apa menangis? Meraung, ayah. Tapi ini di luar yang saya lihat. Apa jawabannya? Alhamdulillah, tak ada lagi yang akan pukul aku kalau aku pulang ke rumah. Itu jawaban. Bayangkan, kita tidak pernah tahu. Semoga itu tidak terjadi pada kita. Pertama saya dengar, di dunia ini siapa meninggal? Bermusuh pun dua orang ini ketika meninggal lawannya, apa dia ucap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia ucap untuk ayahnya. Alhamdulillah, kami berpandang-pandang dengan pengetua sekolah. Ternyata kekerasan yang dia rasakan itu luar biasa. Semoga tak terjadi pada kita. Semoga kita meninggal bila-bila pun Allah panggil kita. Anak kita merasakan kehilangan, tapi dia pun kuat, dia bisa anak jadi anak soleh-soleh atau mendoakan kita. Amin ya Rabbal. Nah, sekarang kita akan tanya dulu tentang cinta. Mohon maaf batuk dibawa dari Saudi. Tapi alhamdulillah saya dinyatakan bebas virus corona. Walaupun dokter Bukit Tinggi panik memaksa saya masuk hospital harus di karantina. Saya bilang tidak, saya di rumah saja. Tapi ibu harus kamar sendirian, tak boleh terima tamu, tak boleh dekat sesiapa. Wah, banyak sekali. Baik, dokter, baik, dokter. Itu hari Senin. Hari Jumat saya ke sana lagi, walaupun panas tinggi. Sudah turun sembuh, hari Jumat diperiksa. Alhamdulillah, ibu tidak kena virus yang satu itu. Kita bicara mengasuh dengan bahasa cinta. Apa itu cinta? Apa cinta? Cinta itu apa? Kasih sayang, apa lagi? Apa cinta? Para bapak dulu waktu melamar pun pakai cinta. Oh tidak, saya melamar ini. Menikah, saya pakai seperangkat atau saya dibayar tunai. Apa cinta? Apakah kita mencintai anak-anak kita? Cinta kepada anak? Cinta. Oke, pertanyaannya, apakah anak kita mencintai kita seperti cinta kita kepada mereka? Itu pertanyaan. Kasus yang tadi saya sampaikan. Ayahnya meninggal, anaknya mengucapkan hal buruk. Ada sebuah case lagi. Ada seorang parent. Bapak di sekolah kita, dia cerita apa? Saya kalau ibu mertua saya sakit, demam itu sakit, di mana pun saya berada di kota, saya kejar tuh saudara datang nggak tengok ibu mertua saya. Tapi itu tak terjadi ketika ibu saya sakit. Ibu saya sakit, dia masuk hospital sehari-dua hari, saya belum datang. Kenapa saya begitu? Ketika bincang-bincang tanya-tanya, rupanya di masa kecil dia, ibunya ini mungkin ada problem sehingga emosinya tak stabil, sering marah-marah. Kalau sudah marah, pukul, cubit. kata-kata mamanya luar biasa. Sehingga dia merasa ibunya tak sayang pada dia. Ada satu sisi yang dirindukan dari seorang ibu dia tak dapat. Tetapi ternyata itu dia dapat dari ibu mertua. Bila dia ke rumah tua, datang, pulang kerja, dia singgah, masih enak duduk. Awas gimana tadi di office? Kerja kamu lancar kan? Apa proyeknya? Proyek beres? Macam mana dengan bos kamu? Udah makan tadi siang apa makan di office? Ditanya, dipegang bunda. Ah, udah makan? Ah, ibu ada buat masak untuk kamu. Makan apa? Didampingi makan, diajak bicara. Ah, mana enak? Ah, kamu jadi ayah harus sehat, harus kuat. Untuk jaga anak, jaga istri, masa panjang lagi. Ada yang telah makan, diajak ke sana. Sisi dia tak dapat dari ibu. Bila dia nak pergi kerja dari rumah mertua, berangkat ibu, dipegang pula di gosok juga. Semoga Allah bagi rezeki yang halal ya nak. Ah, sabar, kalau ada kawan tempat ofis itu, ada buat masalah-masalah. Bila ada orang hasut dengki, semoga Allah mudahkan, aku bagi hatinya lebih baik ya. Sabar. Kerja yang baik, lillahi ta'ala. Dia berdoa, dia berdoakan kamu, kerja kamu sukses. Terus. Beda dengan pulang ke ibunya, dia dapatkan itu. Sehingga cintanya tercuri kepada ibu mertua. Salahkah orang ini? Sepenuhnya tidak kita salah. Walaupun dia sadar, dia harus punya bakti kepada ibu. Dia berbakti. Tapi rasa di hati itu tak sama ketika dia berbakti kepada ibu mertua. Semoga ini tak terjadi pada kita. Masa-masa penting di usia kanak-kanak mereka ini, saat kita memberikan memori, kenangan, life experience yang akan diberikan. Semoga Allah berikan anak-anak kita mencintai kita seperti cinta kita kepada mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, next slide. Pertanyaan. Semua ingin dicintai oleh anak? Abi Umi? Yakin? Nah, pertanyaan. Apa yang membuat Anda layak dicintai? Sebutkan 5 alasan bagi yang punya notes boleh tulis. Bagi yang tidak oke, dalam mind saja, pindah saja. Sebutkan 5 alasan why Abi Umi layak dicintai anak. First, saya layak dicintai sebab ini. Kedua, sebab ini. Ketiga, sebab ini. Buat 5. 5 alasan mengapa saya layak dicintai anak. Silahkan. Oke. Okay. Nomor 1 saja. Ada bila anak peringkat saya. Saya selalu ada bila anak perlukan saya. Oke. Okay. Abi. pengorbanan. Pengorbanan. Beban anak. Ya. Ada lagi? Ibu mengandung dan melahirkan anak. Anak kita yang mengandung dan melahirkan, maka anak layak untuk mencintai kita. Oke? Okay. Abi? Ya, kita menjaga keselamatan. Sebab kita menjaga keselamatan. Tidak apa-apa. Silakan nanti malam direnungi sebagai masalah kita. Betulkah dengan sebab yang lima ini anak mencintai kita? Tuh, semoga Allah berikan jalan itu. Semoga, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita nak coba cek. Ada empat tipe orang tua. Kita di tipe yang mana? Pertama, orang tua yang belum selesai dengan dirinya, sehingga itu dia punya dendam positif, disfulfillment. Apa contoh? Dulu waktu masa muda dia tak berhasil menjadi seorang dokter. Lalu anak dia minta jadi dokter. Kamu kerja dokter. Kamu jadi dokter. Sementara talent anak ini belum tentu untuk mau jadi dokter. Kalau memang talentnya dokter tak apa. Atau mungkin talentnya di art apa di mana. Yang kedua, orang tua ingin anaknya seperti anak orang lain. Dia tengok anak orang lain sukses, dia cakap, kamu tengok anak pakcik itu, sukses dia. Tengok anak pakcik itu, macam itulah. Sementara orang yang kita tunjuk, proses yang dia bantu anaknya tak sama yang kita proses nanti. Yang ketiga, orang tua yang permisif, tak indah. Terserah kamu saja, terserah sekolah saja. Saya dah hantar ke seribu lalu belum. Terserah cikgu saja. Memang di rumah dia susah, pening saya. Terserah. Nak buat apa sekolah, terserah. Masalah cikgu. Bila ada masalah, apa kau belajar sekolah macam ini kelakuan? Yang salah semua cikgu. Semua tanggung jawab dilepas pada sekolah. Anak terserah. Padahal di padang masan yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap anak adalah orang tua. Ibu bapa, guru itu karena pekerjaan. Yang keempat, orang tua yang akomodatif dan futuristik. Orang tua yang paham, tahu anak, dan dia bimbing anak sesuai dengan talent anak itu untuk masa depan. Nah, kira-kira kita ada di tipe nomor satu kah? Nomor dua, nomor tiga, atau nomor empat? Yang ideal adalah nomor empat. Kita paham anak kita, kita bimbing dia sesuai dengan talent. Next, Rispo mengatakan tadi, kalau kita cinta, ada empat indikator untuk menguji. Pertama, care. Apakah Abi Umi di sini care pada anak? Insya Allah care, sebab hadir. Ada acara berkaitan dengan parenting, bagaimana menjadi orang tua yang akan lebih baik, berarti care pada anak. Oke, number one, oke. Number dua, responsibility, tanggung jawab. Tanggung jawab dengan anak? Tanggung jawab? Semua yang anak perlukan kita sedia. Boleh makannya ke, pelajarannya, bukunya, baju, semua anak perlu kita siapkan. Berarti nomor dua terpenuhi. Nomor tiga, respect. Apakah kita respect pada anak? Respect? Nah, ini pertanyaan. Anak makannya lama. Bagaimana cara ibu apa suruh dia? Hei, lama makanan, cepat sih ya. Respect kah itu? Kalau tetamu datang, makannya lama, tunggu. Tapi bila anak makan lama, lama betul, cepat sih ya. Dia lama di kamar mandi, dibeli air. Dia pulang dari sekolah, letak beg sembarangan. Pintar. Ambil beg, letak sendiri. Cepat. Respekkah itu namanya? Hari raya. Kek dihidang di ruang tamu. Di atas meja cantik, piring cantik. Dia nak ambil apps untuk tamu. Tak jadi ambil kek. Ah, di belakang pun saya ada kek. Yang ketiga separuh-separuh yang salah potong lah. Astagfirullah. Respect kah? Bahkan dari baby pun ada parent yang tak respect. Bila kita mau bring anak kita bagus pergi dalam kandungan, diajak anak bicara, begitu lahir diajak bicara, dia ada menangis. Kalau orang tua paham, dia datang, assalamualaikum Fatimah, apa mas tak menangis? Tempo sudah basah, ibu nak ambil sebentar ya, bunda ambil sebentar, bunda melangkah 4 langkah, 1, 2, 3, 4, buka lemari, tempo warna biru tinggal 2, kita ganti, alhamdulillah, senang. Kita bicara nomor 1, 2, 3, 4, kalau itu masuk memori dia, kosek atau kita tambah, dan brain otak dia terus membuat cabang-cabang. Tapi orang tua yang tak paham, anak menangis. Apa lagi? Tadi dia menangis, orang menangis pula. Ya Allah basah. Astagfirullah 3-2 pampers. Sehari sebungkus habis, kamu saja. Macam Allah bengkrak, dia bengkrak. Kita lupa dia bengkrak. Baby pun kita mesti hormat. Umur 3 bulan, 5 bulan dia sedang tengok jari. Datang ayah dari ofis, angkat, dia langsung ini. Kita main jari tanpa permisi, assalamualaikum. Ayah angkat dulu jari, ini minta izin dulu. Ada baby itu ada. Oke, nomor 3, pertanyaan. Respekkah selama ini pada anak? Kadang pada, oke lah, 50-50. Oke, bagaimana sekarang naik dari 90% lah. Terakhir, knowledge. Bila cinta, kita punya pengetahuan yang mendalam tentang yang kita cinta. Sekarang, kan? Paham tidak dengan anak? Kenal tidak dengan anak? Dini yang putri setiap tahun untuk tingkat 1 terima tamatan sekolah itu yang ikut ujian tes masuk ke dini yang putri 250. Kita ambil 150 atau separuh. 250 parent ini biasanya kita bagi kuesioner. Setiap tahun tak sampai 30 parent yang jawaban dia sama dengan anak. Ada soal. Apa makanan kesukaan anak Anda? Yaitu ayam goreng. Kemudian dia tulis lagi kerupuk. Tulis lagi rojak apa? Anaknya tulis ikan goreng, kari sama cake. Siapa sahabat anak Anda? Parentnya, ibunya, ayahnya tulis Fatia, Zainab, Fika. Anak tulis Fatimah, Aisyah, Mailani. Sebutkan tempat cuti yang berkesan. Holiday. Parent tulis di rumah nenek. Anak tulis di Singapura. Sebutkan peristiwa yang paling membuat sedih hati. Parent tulis ketika nenek meninggal. Anak tulis ketika tak jadi cuti. Ayah Bunda dah janji dah pak, sebab tak jadi cuti. Beda. Sekarang pertanyaan yang last. Paham tidak dengan anak? Tahu tidak dengan anak kita? Bila empat ini terbukti, berarti betul cinta dengan anak. Termasuk pada pasangan. Paham tak dengan pasangan? Tahu tidak kesukaan pasangan? Kita tengok orang tua yang katanya care. Anak yang main bersama dia masih pakai handphone. Jadi ya. Jadi saat dengan anak ya kita fokus dengan anak bagi dia perhatian. Ada lagi ayah yang memang suka mengikat anak, kasihan dengan tak dibagi makanan. Kita hati-hati ya, terutama bagi yang punya anak kecil. Jangan kita kira itu tak masuk memori. Sebab ada case, ada seorang anak sudah usia masuk universiti, dia tak semangat, dia tak gairah, dia malas. Ibu dia bawa untuk discuss dengan psikolog. Ternyata ketika dibawa dia ke subconscious mind, masuk alam bawah sadar, keluar sebuah cerita. Apa itu? Dia siapa? Ibu saya tak sayang saya. Ibu saya hanya sayang sama adik. Kenapa itu? Rupanya saat dia umur 2 tahun, adiknya lahir. Dia rasa. Sehingga tidur, ibunya di tengah, menghadap ke adik, sambil menyusui. Sehingga dia dipunggung oleh punggungnya. Dia bilang, saya dipunggung oleh ibu saya. Ibu hanya peduli pada adik, tak peduli pada saya. Itu jawaban ketika dia diterapi saat di subconscious mind, di alam bawah sadar. yang dia sendiri pun tak pernah kepikir buat. Akhirnya ibunya minta maaf kepada dia. Jadi dengan anak macam ini bergurau tidak selalu aman. Kita mesti kenalkan. 2 tahun sudah masuk dalam memori. Ungkapan-ungkapan yang tak menggambarkan rasa cinta. Okay, next. Banyak orang tua mengeluh sering tak dengan anak. Bagaimana anak kan dengarkan kita apabila cara penyampaian kita tak enak untuk mereka dengar, sehingga akhirnya mereka putuskan untuk tidak mendengar yang kita sampaikan. Kita tengok contoh berikut ini. Next. Anaknya jualan blogging, tapi ibunya tak pernah puas. Kita lihat ada 2 tipologi kan. Yang itu ibu yang selalu ingin anaknya perfect, perfectionist. Anaknya sudah juara blog, membuat blog. Tapi ibunya cakap, sebab bahasa Mandarin kamu masih 65, malah 85. Apa itu berbual-bual macam itu? Dia tak respect pada anak, anak jadi down. Yang kedua, ayah ini dulu seorang petarung kungfu. Akibat kungfu kaki dia cacat. Dia tak mau anaknya mengalami yang serupa dengan dia. Tapi cara dia bicara kepada anak tadi membuat anak merasa dicintai tidak? Semestinya ayahnya tak perlu marah. Ayahnya boleh memilih kata yang lebih baik. Nak, ayahmu dulu petarung kungfu. Tengok kaki ayah, nak. Ayah tak mau kamu macam ayah. Cacat kaki. jangan ikut kumpulan. Boleh saja macam itu. Tapi karena emosi terlalu tinggi, di reptilnya terlalu banyak mengalami virus communication, sehingga dia seperti itu kepada anak. Jadi sering banyak parent, ibu bapak, maksud baik, tapi ketika penyampaian tak sesuai, anak merasa tak disayang, betul kan? Jadi pilihan kata dan cara kita sampaikan kepada anak, anak menerima berbeda, sehingga dia rasa orang tua tak sayang. Nah, sekarang kita nak tengok tentang kata. Pembentukan perilaku anak memang dari kata-kata yang sering kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan membentuk pada dia. Yes. Dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yahsalina taraku min khalfihim dzurriyyatan dzalaman khaufu 'alaihim." Hendaklah sekiranya mereka takut bila meninggalkan keturunan yang lemah. Kita tak boleh tinggalkan keturunan yang lemah. Lemah keimanan, lemah ketakwaan, lemah kemandirian, lemah ekonomi. Berarti kita mesti tinggalkan keturunan yang kuat. Nah, untuk kuat macam mana? Allah sampaikan, "Falyattaqullah." Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah untuk agarkanlah kamu bertakwa. Dengan cara apa? "Walyaqulu qawlan sadida." Bicara dengan tutur kata yang benar. Jadi kalau kita ingin anak kita bertakwa, cara membimbingnya dengan bertakwa. Bila kata kita tak patut, anak tak akan mau bertakwa. Bila kita buat setiap dia ke masjid rumah yang kita bagi punishment, dia akan anggap masjid tempat tak menyenangkan. Bila kita bawa Al-Quran sebagai punishment, dia tak akan mau dengan Al-Quran sebagai benda yang dia mesti bawa sampai ini. Untuk Fir'aun yang begitu zalim, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam bersama saudara Harun untuk jumpai Fir'aun. "Pergilah kepada Tuhan, sampaikan kebenaran, suruh dia berhenti. Ashab ila Fir'aun." "Innahu tagha." Dia sudah melampaui batas. Tapi kata Allah, "Oh ya kulamu, kau lain." Tapi kamu bicara kepada Fir'aun dengan lemah lembut, kau lain. Semoga apa? Semoga dia berpikir ingat, jadi kamu ingat. Aulas atau takut. Jadi, hurt saya baru paham ketika saya belajar neurosain dan belajar tentang gelombang suara. Ternyata gelombang suara itu juga kita tertentu. Harus kita buat tentukan, 1 detik itu berapa kata, berapa ketinggian. Itu boleh langsung masuk ke prefrontal cortex dan memberi pesan. Makanya Allah bimbing Nabi Musa alaihissalam untuk bicara lemah lembut, untuk masuk langsung. Memang tersentuh dia, memang Fir'aun takut. Tapi kesombongannya mengalahkan ketakutan itu. Dia datangkan alih-alih sini, tapi masuk dia takut. Jadi untuk kita bimbing anak, suara kita kendalikan, kata kita kendalikan, baru sampai sini. Kalau kita beber kemarah-marah, sudah berapa kali kekap, jangan buat lagi. Ya, lanjut. Kalau tidak kerja, kita dipanggil, tidak buat, kita tak ada. Yes. Mama kemana? Tempat nenek. Mana? Tempat nenek. Yes. Dia buat lagi yang kita mana? Kita panggil dia, dia buat. Belakang dia buat lagi. Next. Tadi? Ya, baik. Kita tengok the power of word. Ternyata apa yang kita ucap itu akan memberi efek pada anak. tubuh kita sekarang 70% air. Kalau anak-anak kita 90% air lewat aliran darah dan semua cairan. Nah, next, saya berkunjung ke laboratori Profesor Masaru Emoto di Jepang. Diperlihatkan macam-macam air yang diberi ucapan berbeda. Lalu kita tengok di laboratori, maka bentuknya berbeda. Oke, next. Coba tengok. Ya. Terima kasih macam ini untuk balik. Next. Cinta dan terima kasih berubah. Lagi. Kau menurut aku muak berubah. Itu ucapan kita berubah. Lagi. Kamu bodoh menggelubah. Jadi tak ada orang yang mau dipanggil bodoh menggelubah. Next. Bisa diklik, ini dibacakan surat Ar-Rahman. Tengok prosesnya. Bahkan di inti molekulnya munculkan banyak warna. Dan ternyata ini hanya ada pada bacaan Al-Quran. Tidak doa-doa yang lain. Orang Hindu membaca doa tidak sama, berbeda dengan yang dibacakan Al-Quran. Jadi betullah, kalau kita sakit, ada air, kita bacakan Al-Fatihah, kita bacakan surat Yasin, lalu diminumkan, boleh jadi obat. Memang dapat terjadi. Setiap molekul yang berubah masuk dalam tubuh, dia perbaiki berikatan secara kimia, sebab tubuh kita ada proses kimia, chemistry-nya. Maka wajar pula lah air zam-zam sebagai obat. Saya semalam itu ada Ibu Jamilah namanya yang mengurusi travel kita di Jeddah. Beliau orang Indonesia, 40 tahun dengan Jeddah. Beliau cerita suami beliau terkena kanker usus. Usus? Sehingga dipotong 15 cm atas, 6 cm bawah. Tapi setelah dipotong pun operasi, masih muncul kanker lagi, harus di kemoterapi. Tapi ada yang itu jangan kemoterapi, sudah bawa saja ke lokal. Tapi saya tak punya untuk tempat untuk tinggal maka. Oke, dipanggil sama orang ini, ada hotel saya di depan Ka'bah itu, depan Masjidil Haram. Ah, tinggal sama kesubahannya suami kamu. Tiap hari, 5 kali sholat ada di haram, sholayah, dan minum itu saya zam-zam, tak ada minum lain zam-zam. Maka dia buat, setelah waktu berdoa, tawaf sunnah, berdoa suaminya, terus minum. Satu bulan setelah dia buat itu, periksa dokter, kankernya clear. Air zam-zam boleh dapat jadi obat. Sebab kenapa? Ditawaf tak berhenti beratus ribu berjuta semua tawaf bicara yang baik saja di sana. Tak ada yang bicara kata-kata buruk. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Kalau ada yang zalim, ampuni pula dia Allah. Tak ada. Ampuni hamba ya Allah. Matikanlah dia Allah. Allah minta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Semua doa, sholat semua tak putus-putus. Itu memberi power, sudah mazam-zam the best quality air di dunia kan Allah yang menghantarkan langsung ditambah dengan doa yang tak putus. Karena itu ibu bapak, terutama ini jangan marah-marah dekat dispenser ya. Hati-hati di ruang makan dekat dispenser marah-marah beber apa ini anak. Ayah tuh tak mau nggak mandi susah, makan susah, anak pun ambil air minum, dah batuk, sudah rusak walaupun. Hati-hati. Kalau mau nak beber, letak dulu molotov dekat air. Jadi molotov yang dengarkan ambil air, bukan kita. Di ruang makan, saat minum, doa, ucapan-ucapan baik kita. tak perlu marah. Kita makan, anak itu ke meja. Tak perlu marah. Meja, stop. Teruslah. Naomi, Nabi, boleh berdendam. Nanti lepas makan ya, makan dulu. Supaya yang masuk itu baik, sebab ada impact-nya, ada kesannya terhadap air dan yang mengandung air. Jadi, kenapa bicara dengan anak tidak mudah? Why? Nah, ini dia. Next. Karena ada virus komunikasi. Ini mungkin lebih berbahaya pada virus corona. Karena langsung ke jiwa anak. Pertama, memerintah. Mandi, makan, tidur. Tidur. Kemas suara. Naik kereta. Perintah. Kenapa harus isi? Tak boleh perintah anak. Al-Quran isinya perintah semua. Macam mana anak jalan kaki susah pula pakai perintah? Justru itu. Kita perlu lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah dalam Al-Quran kepada manusia, mau kafir, mau Islam. Lihat di surah Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka bumi yang halal dan thayyib. Itu mau kafir pun Allah sopan bicara. Bagi yang beriman disuruh puasa. Ya ayyuhan lazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, berpuasa lah. Sopan. Jadi kalau kita nak perintah anak, kita tiru cara Allah perintah. Cara Luqman perintah. Ya bunayya. Dia malas makan. Mau makan lah sekarang, bunda tunggu kerja. Sudah mau tidur? Bunda tunggu tidur. Tidur ya. Tidur. Tadi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid, cepat. Bawa sajadah, dah. Apa susah? Anak ayah, udah azan lah, ayo ikut ayah masjid. Sini saya. Upah. Cara kita menyalahkan. Next. Menyalahkan. Rasanya orang tua itu bahagia kalau bisa salah. Lari-lari, jangan lari, jatuh. Mama, aku jatuh. Apa mama cakap tadi? Coba dengar mama tadi, takkan jatuh. Disalahkan, itulah kamu tak dengar. Ini akibat tak dengar orang tua. Petang dia main sepeda. Bicycle petang. Dia mau maghrib, dah bilang sini lagi. Kejap lagi. Atau pusingan lagi. Atau buk, jatuh. Apa tadi jatuh? Coba dengar ayah. Itu akibat durhaka dalam tua ni. Jadi, buat lagi. Rasanya puas. Dia jatuh. Meremehkan, merendahkan. Gajah lima pun tak dapat buat macam ni. Sudah gajah empat pun macam ni. Meremehkan. Next. Membandingkan. Tak ada orang yang senang dibandingkan. Tak mau makan, tengok abang tu. Abang tu tengok. Dia lagi semua. Wah, Tengok akak. Saya nak tanya para ayah. Kalau abi, ayahnya di depan rumah pagi-pagi, lalu ada istri. Di sebelah ada jiran, ada bapak-bapak juga. Dia udah rapi, kata istrinya, Abi, tengoklah bapak. Cuma lah Abi macam bapak tuh, kakaknya di bantem, kira-kira apa? Coba, para umi, para bunda, di depan rumah pagi-pagi, jiran kita sebelah, ada ibu, rapi, cantik, apa kata suami? Romina, tengok ibu tuh cantik dan lainnya, nah, macam tuh lah pakai tudung, biar cantik sikit. Apa kira-kira rasa? Oh, malam kunci ini, tak boleh masuk. Tidurkan gua. Kalau tidak, akalnya sama dia. Eh, pas cantik tuh. Kita orang dewasa tak mau dibanding-banding, anak sama tak mau dibanding. Stop banding. Next, mencap, melabel. Apa melabel? Oh, kalau gak datang abang ini agak kacau, bukan kacau. Datang kamu, ada berapa anak? Anak saya tiga, tapi nomor dua itu tak kacau. Kita pun cakap kan kita kacau. Kalau datang pun tak baik semua. Sudah, adik pun nangis, kakak pun nangis, berdua. Next, mengancam. Itu tadi ya. Kalau tak mau, tunggu aja. Datang ayah, mak lapor ayah. Tak mau buat, tak dapat pembelajar. Tak mau buat, tak dapat ini. Ancam, ancam. Next, menasihati. Cakap tadi ya. Menasihati yang tidak pada tempatnya. Yang tak pada timing waktu yang tepat. Jadi tak cocok untuk kita sampaikan. Membohongi. Tak sakit, suntik, tak apa. Kata siapa tak sakit? Kita nak umrah pun suntik meningitis itu susah demam dua-dua. Obat ni enak, tak apa. Sejak kapan obat tu enak? Anak ke demam enak. Enak, cobalah coba. Jual rumah ini. Bohongi, dia tak percaya pada orang tua. Menghibur. Apa itu menghibur? Orang tua mengambil shortcut ketika anak mengeluhkan sesuatu. Betul besar. Contoh, mama, tengok ni sepatu apa? Ah, robek tadi ni. Fikri robek tadi sepatu apa ni? Apa yang dia rasa? Dia kecewa, dia sedih karena kalau mestinya perasaan terima. Kamu robek ni sepatu apa? Ah, pasti abang kecewa punya apa macam itu. Iya, sedih apa? Ah, oke. Apa kita nak cari solusi? Beli sepatu baru atau ini kita perlu itu? Beli sepatu baru saja, ah, boleh. Tapi orang tua yang tak tahu apa saat anak dia berkesah. Mama, sepatu apa ni robek? Sepatu Fikri. Alah, sepatu pun satu ringgit pun kamu pun berkesah. Kenapa kita beli sekarang? Perasaan dia tidak kita terima dan kita alami. Terima dulu perasaan. Ada student kita, pelajar kita, di tingkatan satu. Baru masuk berapa bulan, ibunya belum parenting. Tiba-tiba dia datang. Posisi anak saya bilang gak tahan lagi di sini. Dia udah datang pada apa-apa. Langsung dia terbang datang pada apa-apa. Tanya apa pasal? Ternyata karena kondisi seperti ini. Anaknya cerita. Bibinya, makciknya bawakan dia. Jemur dia bawakan dalam negeri. Satu dosir, 12 orang. Satu bibi 20 orang. Dia baru makan satu, dia nak kencing 15. Dia tinggal, dia balik, kena habis. Oh, habis makan kau. Dia merasa kecewa ke tuan malu. Mama, donat habis, cuma saya makan kawan, habis semua. Harusnya kalau dia paham, pasal gula, pasti kakak kecewa ya. Donatnya langsung habis. Iya. Oke, okay. Apa dikirim lagi? Apa lagi makcik yang kirim lagi? Ini ibunya tak apa macam itu. Apa jadi ibunya? Donat sunat 12 pun kamu ribut aja. Dah, pesan pikir. Nanti materi yang sudah. Jangan macam lagi. Sehingga emosi dia tak dilayani. Itu maksudnya. Jadi bila anak layani dulu emosi perasaan. Next. Mengkritik binti saya. Anak lagi sapu. Ini namanya sapu. Namanya menyapu. Oh. Ini gambarnya. Gambar kereta. Yang mana kereta? Yang mana kayu? Tak tampak kayu. Next. Menyindir. Ah, okey, buat semua kacau, buat kacau. Ah, nanti saya ni lah yang pandang jangan dari beres barang. Saya ni nak kemas sendiri barang. Jadi anak ribut-ribut kacau, kita sendiri menganalisa. Anak kita suka pukul adiknya. Patut dia keluar. Ayah, aku dipukul sama ayah. Tadi di sekolah dipukul, apa kata ayah? Ayah tengok, kamu suka pukul adik kamu. Tadi pastilah kamu yang pukul dan duluan sehingga dia pukul kamu. Ya kan? Ya kan? Mengaku saja lah. Ada paksa dia mengaku. Padahal kejadian tak macam itu. Memanglah kawannya dulu pukul dia. Tapi orang tua cuman seperti sebatas. Lagi mengungkit. Semua daftar dosa anak disebut. Dua bulan lepas, kamu main bola sepak tempat nenek. Kaca pecah kamu buat. Dah malu dah mama. Dah malu dah ayah. Bulan lepas, kamu buat lagi kaca pecah di sekolah. Dua minggu lalu, kamu buat ini sampai jatuh adik kamu. Sampai luka kamu nenek. Minggu lalu, ini kamu buat kelakuan. Tiga hari lalu, ini kelakuan. Kemarin, ini buat. Sekarang ini lagi kamu nak buat. Dibuatlah daftar dosa anak. Nah, dari 13 virus ini, manakah yang kita pernah buat beranak? Yang mana yang pernah kita buat? Semua. Jujur, semua pernah buat. Kalau semua pernah buat, coba bayangkan sekarang wajah anak kita saat kita keluarkan dari virus. Bayangkan ekspresi wajahnya, apa yang dia rasa. Maka jom sama-sama kita stop. Setuju? Mudahkah? Tidak mudah. Ini training pengeluaran teknik how to stop it. Sebab kita pun dulu mungkin juga macam itu oleh parent kita, sehingga tanpa sadar itu terpulang pada kita. Apa yang baik dari ibu bapa kita didikan pada kita, kita boleh lanjut kepada anak. Tapi yang rasanya tak tepat, kita harus stop. Next. Dampaknya anak mengalami personal content disease, dia tak punya confidence dan seterusnya. Nah, saya nak cerita seorang yang bernama Ali. Ali ini duduk di darjah 1, punya kakak darjah 5, punya adik baby 9 bulan. Ibunya guru, ayah pegawai kerajaan. Pagi ibunya sudah bangun, pukul 4 malam sudah siapkan semua sarapan apa, sudah siap-siap semua. Dalam azan abang sudah bangun yang paling tua, suami dah bangun, dah berangkat ke masjid, si Ali masih belum bangun. Dibangunkan ya tak bangun. Sampai dah pulang lah abang yang tua, pulang suami, kemudian sudah siap-siap. Yang mana uniform abang mah? Dah siapkan uniform anak yang tua. Suami pun siapkan pakaian, semua siap. Tak terasa. Hah? Ini sudah lewat. Dia belum bangun lagi. Bangunkan saya. Ali bangun. Kali pertama, kedua tinggi mana suara? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kedua tinggi gak? Alif, bangun. Ya bangun. Tak tahu yang lagi yang abang teriak. Omi, ini di mana ini formnya tak sama, tak cocok dengan bawahnya, bajunya tak cocok. Ah, lagi sibuk lagi. Yang lebih menangis, dia bos dia, khusus dia. Mami ingat, mana Ali tak tampak? Tengok lagi, masih tidur. Kali ketiga, tambah tinggi tambah rendah. Tambah tinggi. Ali bangun cepat, ini uniform, mandi cepat. Ya bangun, masuk. Semua dah sarapan, belum tampak lagi. Ya Allah, mana ni anak? Ah, datang. Ah, cepat, cepat duduk, makan. Baru 2 sendok makan, apa kata ya? Tak ada masa lagi ni, terlambat semua. Besok kan nak marah ni, kalau menteri besar ni, terlambat ni acara ni. Berangkat semua, jom naik mobil. 2 sendok tinggal. Tidak ada tempat bayi, lalu berangkat diantar ke sekolah, terlambat. Nah, terlambat, lalu sudun-sudun, baca guru ini, baca guru. Nah, diam. Masuk yang kedua, dia tak bawa kerjanya dia. Tugas yang dia punya lupa bawa, tinggal di rumah. Mana kerja kamu? Tak bawa, sudun. Astagfirullah, kamu tak bawa atau kamu tak buat? Buku mana? Lupa, cikgu, lupa pula. Oh, kenapa? Jam berikutnya, next. Anaknya kinestetis banyak gerak, cikgunya banyak diam. Dia bulat-bulat kertas. Belum. Kertas, belum. Dia lempar kawan. Kenapa teriak pula kawannya? Cikgu, Ali lempar saya. Ha, Ali, kamu lagi, kamu lagi. Masa break, dia keluar, dia sepak kaleng. Duh, ternyata masih ada tajam-tajam yang kena lah kaki kawan, luka. Dipanggil ke ketua sekolah. Kamu kenapa dah bikin luka kawan kamu? Ah, kenapa? Masuk lagi. Azan. Oh. Azan berkumandang, kita dengar. Insya Allah kita lanjut sampai pukul 5:30 baru kita close. Nah, tadi lanjut tentang Ali. Di sekolah sudah dimarah guru, sampai siang pun dia dimarah guru. Sampai di rumah, sampai di sekolah, pulang ke rumah, pulang dengan ibunya. Tiba di rumah, dia lempar sepatu, kasut. Lempar kasutnya, dia lempar bagnya. Apa kata ibunya? Pintar. Mama sudah masuk rumah, kamu bekerja. Ambil sekarang bag, letak sana. Ambil kasut, letak sana. Ganti baju, sembahyang, makan. Dia ganti baju, dia sembahyang dulu, tapi dia tak makan. Dia menghilang. Baru 5:30, dia, ibunya sedang buka pintu dapur, Alinya di balik pintu. Baju dah basah semua, baju penuh tanah. Main bola sepak. Apa kata ibu Ali? Astagfirullah, hebat anak bunda. Bukan makan tadi, pergi bola sepak. Sekarang mandi, cepat. Pakailah boy. Katanya kalau iklan bilang pakailah boy, pembunuh kuman. Lepas mandi, setengah jam dia cakap, mama, bunda, aku sakit perut, sakit. Diambil oleh bundanya minyak, kayu putih, apa namanya? Kayu putih sini? Digosok ke perut. Ini akibatnya aku tak dengar, kata bunda. Digosok juga anak itu dikasih obat, tapi beber juga. Ini nasan, rasakan akibat yang tak makan apa tak sakit perut. Anaknya patuh. Lepas itu dia menghibur dirinya, main game, main game. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik, semuanya masuk neraka nanti, cepat sini. Dia kena ancam neraka pula sama bapak. Lepas main maghrib, makan malam, dia tak suka saya. Makan saya. Adi tak suka sayur. Tengok abang. Semua tu abang. Makan sayur. Abang, makan sayur. Akan terpaksa. Lepas tu sama Isa, pada Isa abang yang buat kerja, belajar. Dia main game lagi. Main game. Tengok abang. Abang belajar. Abang main game. Ambil buku belajar. Ambil buku, letak di meja. Baru tulis dua baris, tertidur. Digendong, diangkat, diantar ke bilik sama ayah bunda. Itu bagi selimut, digosok-gosok. Bunda sayang sama Alina. Ayah sayang sama Alina. Mah. Jadi anak soleh. Sayangnya dia sudah tidur. Dia tak dengar kata-kata cinta itu. Yang dia dengar hanya marah sampai menjelang tidur. Besok kira-kira pulang lagi tak sama ayah bunda? Berapa tahun anak kita alami itu? Berapa tahun? Maka yuk kita rubah memori. Kita masih ada masa. Bagi anak kita sudah remaja, sekarang duduk sekolah menengah, masuk universiti. Masih ada masa saat dia pulang. Masih ada masa kita rumah. Mungkin dia akan terkejut. Kenapa mama dulu, Pak? Tak apa. Sehari, dua hari, seminggu. Tapi dia happy. Pasti dia akan cerita. Seperti dia pelajar cerita sama saya. Dia bilang, mama saya dulu, Pak. tapi dia bahagia di dua pada lupa. Kita siapkan umum itu. Nah, toxin stress. Apa toxin stress? Ini hasil riset Derek di 2004. Ternyata anak-anak yang banyak kena virus communication, kata-kata yang buruk, merusak sambungan-sambungan sel di otak. Ini anak yang tidak terkena virus. Ini yang terkena virus. Apa maknanya bila network sambungan dari neural terputus? Sama terputusnya jalan tol dari Seremban ke Kuala Lumpur. Sehingga harus jauh berputar. Jadi kata-kata kita boleh memutuskan sambungan-sambungan di otak. Dan itu akan memberi impact sampai dia dewasa. Nah, entah, mundur lagi. Mundur, nah. Otak kita, brain, dan otak kita. Ini batang otak, brainstem, limbic system. Ini cortex. Khalifah menggunakan ini untuk memimpin, merencanakan, memutuskan, analyze, planning, semuanya. Ini semua hewan punya. Ini limbic system juga hewan punya. Ini pembeda kita dengan makhluk yang lain. Tapi persoalannya semua kalimat, semua pengasuhan pendidikan itu akan masuk lewat brainstem, tembus limbik, baru sampai ke korteks. Next. Jadi kalau kita tengok, dari reptil tembus ke limbik, baru masuk korteks. Korteks, limbik itu bila perasaan senang, happy, dia terbuka. Bila perasaan tak happy, dia tertutup. Maka semua kata-kata virus communication itu akan tertahan di sini. Reptil. Anak-anak yang banyak kekerasan akan cenderung keras atau mudah marah. Tapi bila kita ingin value semua karakter Islam, semua pendidikan, kawalan akhlak sunnah itu sampai terus ke otak, maka limbik harus open, maka perasaan harus nyaman. Itu strategi itu sudah digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak mudah kita marah-marah pada anak, sebab itu tak akan masuk, tapi tersimpan. Lalu apa lagi? Next, nah sini. Di limbic system, bagian dalam, ini namanya amigdala. Amigdala itu kecil, macam kacang kecil. Fungsinya adalah langsung menyerap semua yang tak nyaman, kata-kata yang tak nyaman, ekspresi wajah tak nyaman pun diserap. Maka mulai jadi marah. Jadi kalau profesor saya di Atlanta mengajarkan, bagi parent, ayah bunda, jangan biarkan amigdalamu di hijack atau dibajak. Apa maknanya? Jangan mudah marah. So kalau kita marah, amigdala on prefrontal cortex off 20 menit. Maka kita akan memutuskan dengan limbik bukan dengan prefrontal cortex. Jadi mainnya kalau anak bersalah, kita tenang, tahan, tak perlu marah. So kita bila marah, limbik sistem ini di amigdala on, ini off. Yang kedua, kalau kita mau anak kita patuh, jangan berucap yang membuat amigdala dia bangun. Contoh, anak sedang nonton TV. Kita jawab, matikan TV, mau masuk saja, cepat. Apa anak jawab? Bentarlah, kejaplah, ma, kejaplah ya. Berarti yang kita ada cakap itu amigdala. Kalau kita ada cakap yang prefrontal-korteknya, masanya belajar anak bunda, mati TV, belajar. Masa kita baca Quran, kejap. Kejap bunda, matikan kejap. Tidak nyawa prefrontal. Jadi, kalau kita mau anak kita punya sopan, jangan berucap dan bangkitkan anak kita. Nah, sekarang saya kasih contoh. Bagaimana bahayanya kalau amigdala ini on dan prefrontal cortex off. Seorang ibu punya anak tiga. Pagi dia sibuk. Waktu anak pertama, setrika, hangus baju, air, ya air baju, hangus. Udah marah ibunya. Asap ibunya, hangus baju macam mana ini, hitam baju. Marah. Amin jalan. Perifontal, anak kedua. Tolong angkatkan sup daripada dapur, letak ke meja makan. Angkat sup, tumpah. Tak ada lagi sisa untuk sarapan. Marah lagi, lepasnya bunda masak, tak buat tumpah lagi. Oh, marah lagi. Ini off. Anak ketiga, buat marah lagi. Oh, marah. Sudah berangkat sekolah sana. Berangkat. Anak berangkat, ada jemputan. Suami tanya, mana tadi telur goreng abang pesan? Telur goreng apa? Ya abang kan pesan, itu pada suami. Tak ada buat, kenapa tak buat? Abang mencarapan. Abang minta tengok apa? Tiga anak siapa pun dia capek. Usulnya abang minta lagi. Ini aja yang ada makan lah. Macam tu sama abang. Oh pergi sana. Pergilah suami. 20 menit setelah amigdala off, prefrontal cortex on. Baru, mana abang tadi? Tak makan abang ku suami ku. Telepon, nak langkah abang ke mana? Telepon ofis. Sampai bapak, belum sampai ke mana suami ku? Apa? Angkit tempat adiknya, telepon. Zul, ada abang sama Zul? Tak ada kak. Kemana suami ku? Setelah amigdala of prefrontal cortex, tak sedikit pasangan terpaksa bercerai akibat itu. Cerai kita, cerai saja. Aku talak. Amigdala dia bercerai. Bukan prefrontal. Lalu ucap, saya menyesal. Itu yang menyesal. Maka Rasulullah mengajarkan apa? Bila mau marah, tahan, berdiri, duduk berbaring, lalu berwuduk bawa sabar. Maka sabar. Itu marah istighfar. Oke. Nah sekarang saya nak sampaikan sedikit tentang kubah. Oh, 7 bahasa cinta. Ini memang harus dibahas di training. Pertama, kalimat harus kalimat positif. Apa maknanya? Kalau kita ingin anak kita buat sesuatu, langsung kalimat itu keluar. Misalnya, kalau dia lari-lari, kita ingin dia berjalan. Dia pada toko, turunlah. Dia pukul adik, sayangin adik. Jadi langsung kalimat positif. Sebab anak tak dapat pisahkan kata-kata jangan. Contoh, saya coba tes. Jangan, kamu semua orang tua fokus dulu. Jangan pikirkan kuda putih. Apa itu kuda? Apa kuda putih? Jangan bayangkan apple merah. Tapi kita karena dewasa, kita segera switch. Anak tak dapat. Makanya bila dia pukul adik, jangan pukul adik, makin dia pukul. Jangan lari, makin dia lari. Dia belum sampai kemampuan di break. Maka bila kita mau, dia pukul adik, sayang nih adik. Belum makan, belum makan bagi. Jangan berebut, tapi berebut. Berbagi, langsung kalimat kata yang kita mau, ubah dari dia. Lalu baca bahasa tubuh anak. Dari bahasa tubuh ini, baru kita kenal perasaan. Dan kita tampilkan bahasa tubuh yang baik, contoh. Anak, ya, dia sampai ke rumah. Apa yang dia rasa? Dan tiada apa yang dia lakukan. Menyelami perasaan itu. Kakak marah ya. Apa terjadi? Iya. Coba kakak diambil coba apa? Oh. Bila orang tua tak paham apa, anak pulang entak nanti tak lempar beg mahal tu beg, macam ni, mana tak jelas. duduk dan makan. Makan anak. Kalau orang tua tak paham, kalau begini apa yang dia apa anak rasa? Sedang kesal, sedang kecewa. Oh kakak sedang kecewa ya, sedang marah kakak. Yo, apa terjadi? Bona janji kita nak cuti, tapi terjadi cuti. Oh, oke, okay. Kita makan dulu, kita bincang. Tapi orang tua tak paham. Heh, bunda ada pernah masak makan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Di Palestina bulan Ramadan kamu boleh makan, bersyukur, bersyukur, makan, habis. Selami perasaan, tanpa bahasa tubuh langsung cakap yang dia rasa, dia akan mau cerita, kita harus selesaikan. Nanti ini kita bahas di trainingnya. Baru kita mendengarkan, teknik mendengarkan, menyampaikan isi hati kita, melatih kemandirian anak dan kerjasama selesaikan problemnya. Ini kita perhatikan pada anak, tapi masa kita memang cukup. Nah, jadi intinya kita stop terhadap virus, coba kita lakukan bahasa cinta, kita paham bahasa tubuh anak, kenali bahasa tubuh, sampaikan rasa yang dia rasakan kita boleh selesaikan. Nah berkaitan dengan kubah berikut, ini singkatan daripada Al-Quran, Sunnah, Brain, Petuja. Al-Quran dan Sunnah memimpin kerja otak. Next. Yang hasilnya terlihat dari sikap. Jadi, apabila apabila ada seseorang, ada kebutuhan yang tindakannya tak sesuai, berarti ada dua indikator. Pertama, first, dia tidak tahu Quran tak baca sunnah, atau dia baca Quran tahu sunnah tapi otaknya, brainnya tak berfungsi saat itu. Di mana tak berfungsinya? Apa penyebabnya? Nah, ini akan kita bahas sekejap karena waktu kita singkat. Ada 11 human body system, mulai dari integumentan itu kulit, muskular otot, skeletal tulang, nervous system, sistem saraf, endokrin hormon, lymphatic immune system, kardiovaskular jantung, respiratory system pernapasan, digestif pencernaan, urinary bagian kencing, dan reproductive system. Next, maka yang menjadi koordinator adalah nervous system, sistem saraf. Nah, sistem saraf kita mulai dari sumsum tulang belakang sampai dengan brain. Sistem kerjanya tiga. Dan ini PR perlu perhatikan. Satu yang namanya fungsi sensorik, integratif, motor. Sensorik adalah macam kita punya remote. Sensor menerima rangsangan, penglihatan, pendengaran, rasa, tes itu semuanya sensor. Nah, sensor akan dikirim ke integratif, dia akan putuskan, maka muncul respon motor. Contoh, telepon, handphone berbunyi, krik, telinga, kirim belakang, ke atas, muncul perintah. Handphone berkering, tengoklah, tengok. Oh, ternyata bagian kredit bank, baru mesti bayar kredit bank. Nantilah, besok gak bayar, maka putuskan. Angkat tak, maka motor tak angkat. Simpel. Bunyi lagi, kering. Ah, telepon lagi kering. Tengoklah, bos tengok. Hei, kawan sekolah menengah dulu, ada reunion. Ah, angkat tak? Ah, angkat tak? Mungkin ikut reunion dulu sekolah mana? Angkat. Atau reunion ke universiti? Angkat. Motor, angkat. Bulan Ramadan, puasa. Kita tak sahur pagi. Jam 1 siang telah masak kari ayam di dapur. Oh, sedap. Harum masuk ke hidung. Wah, sedap. Lapar dikirim kemari. Integratif. Integratif itu di sini. Lapar. Ya lapar makanlah. Cuk, ambil piring, ambil nasi, ambil itu kari makan. Mau jalan? Integratif bicara lagi. Sekarang bulan puasa. Nantilah makan setelah maghrib berbuka. Oh iya. Di sini iblis masuk, setan masuk. Hei, nanti berbuka sakit kamu, sakit perut. Sakit 2-3 hari itu tak puasa 4 hari rugi. Lebih baik tak puasa 1 hari ini. Ah, besok boleh buat puasa. Tak apa, makanlah. Tak ada orang, tak ada siapa pun. Makan sedikit je, yang penting sehat untuk besok puasa. Ah, iya ya. Ah, jadi juga akhirnya. Ambil pinggan, ambil nasi, ambil kari, bawa pendek, ah, makan. Alam pun pura-pura puasa. Motor itu action tindakan puasa. Yang dicatat oleh malaikat adalah motor action. Nah, persoalan anak kita di mana? Pertama, di sensori. Sensornya tidak bekerja. Bila kita sampaikan message dengan virus komunikasi, tak masuk untuk dia gunakan benda itu saat integratif. Yang kedua, bila integratif tak kuat, disinilah masuk banyak layar godaan, ini tak function, maka tak akan terjadi. Jadi kemampuan untuk kontrol diri itu memerlukan jumlah neuron di brain yang cukup. Itu jumlah itu dipentingkan tertinggi usia 4-5 tahun. Bila program 4-5 tahun tak canggih, tak cukup, maka dia tak dapat kontrol diri. Nah, maka di kurikulum ini yang kita buat dan kita latihkan, memasukkan semua itu sehingga anak-anak bisa lebih baik. Nah, kita perlu tema yang namanya skill dan dasar. Skill adalah apa yang anak perlukan, kebolehan yang punya di usianya. Kecerdasan adalah syarat dasar dia untuk melakukan sesuatu. Kecerdasan atau intelligence adalah jumlah neuron yang masih ada di otak anak kita. Kalau Android, maka kecerdasan itu berapa giga kita punya memori. Kalau sudah tinggi giga memori, maka boleh isi Android, boleh isi WhatsApp, boleh isi semua. Maka skill ini boleh kita isi bila dia punya kecerdasan yang cukup. Nah, next, persoalan yang dalam terjadi dalam pendidikan. Mundur lagi, kita yang sebelumnya. Ya. Ini persoalan. Anak 9 bulan tidak boleh, 6 bulan tidak boleh duduk, merangkak. 1 bulan tidak boleh, 1 tahun tidak boleh berjalan. Ini skill. Tapi semua mesti bertambah, berkembang semua. Tak hanya body dia bertambah, tapi kemampuan. Anak umur 2 tahun, kalau marah, hempas-hempas. Tapi bila dia sudah masuk di darjah 5, marah, masih mentah-mentah, banting-banting. Berarti fisik dia darjah 5, tapi skill dia untuk kontrol emosi, 2 tahun. Jadi paham. Dan bila dia tak diperbaiki, bawa terus. Sampai sekolah menengah, bawa sampai universiti. Sampai universiti, kerja, menikah. Jadi parent marah, banting-banting di dapur, banting gelas, banting ini, banting. Saya pun usia berapa? Kalau marah pukul 3 tahun, pukul. Tak selesaikan 3 tahun, pukul dibawa sampai ke sekolah menengah, bawa ke bersih. Menikah malah pukul pasangan. Secara fisik dia sudah jadi orang tua, tapi ekspresi untuk itu masih 3 tahun. Mengguna barang milik orang lain. Mundur lagi. Di sini. Usia 9 bulan sampai 15 bulan. Tampak benda, ambil. Akan. Tampak orang lagi, baby lain punya, langka, ambil punya baby lain. Ambil. Setelah sampai di darjah 6, si abang, adik main, abang rebutnya. Pak, oh kenapa? Mainan diambil abang. Jadi abang ini kesinnya darjah 6, tapi skill dia untuk memahami kepemilikan punya orang lain masih di umur dia mengalami gila. Mestinya di darjah 6 dia bilang apa? Adik, abang boleh pinjam. Aku main, ayo main. Abang tunggu 10 menit boleh. Ayolah, abang boleh pakai. Itu standar. Udah ada rumus saya. Nah inilah problem. Bagaimana kita menceimbangkan antara yang namanya umur biologis dan kronologis. Kronologis umur berdasarkan casing, akte lahir anak. Biologis spek, skill yang dia harus punya di usia usia itu. Ada anak saudara saya, umur 8 tahun, perempuan. Di sekolah dia pukul kawan. Wah, sampailah bondanya dipanggil ke terus. Lalu cerita saya, kak macam mana nih anak saya nih? Dia pukul-pukul kawan terus, makanya panggil. Kenapa kak pukul kawan? Aku dibilang gendut, apa Malaysia itu? Gemuk. Gemuk. Akak gemuk kok? Kalau marah kita bicara, bukan pukul, marah kita bicara. Ada kamu bilang kamu, saya tidak pukul. Jangan bilang saya pukul, ada saya marah. Apa satu? Dia praktikal. Tiga minggu lagi saya di Jakarta, dia cakap, saya tidak pukul kawan lagi. Ada yang bilang saya kamu, saya tidak pukul. Kalau bilang kamu, kami saya marah. Apa lagi yang bilang saya pukul? Itu sudah selesai kan? Bicara. Jadi ini yang kita nak mesti latihkan kepada anak-anak dan brain itu dan terus seperti ini. Saat bayi lahir, apa yang tampak? Kita perlu tengok berapa lingkar kepala. Nah, jika lingkar kepalanya itu 36 cm, maka dalam otaknya dia ada 100 miliar, kalau bahasa Malaysia 100 billion sel neuron misalnya. Ya, next lagi, cukup lagi. Ya, lagi. Nah, jadi ada 100 billion yang macam ini. Dan tugas parent 0 sampai 2 tahun membuat ini berubah seperti ini. Dengan cara mengajak baby bicara, apa-apa, Atimah, Asyihah, Alhamdulillah, gigi, tampak apa, tak punya, sudah punya gigi, jari ada tak, jari ada, hitung semua itu akan membuat lalu akan membuat network sambungan dengan speed kecepatan 1,86 juta sambungan per second. Maka akan membentuk seperti ini. Jadi bila kepala yang bertambah, ini akan berubah bentuk. Lalu akan membuat itu. Maka kita boleh foto. Orang yang tak jujur, suka bohong, foto aja boleh tetap tampak. Bentuknya begini atau begini? Tengok. Yang tak kemas barang, foto boleh tetap tahu bentuk beda. Itu teknologi terbaru di rusak. Tapi begitu sampai umur 2 tahun, tersambung, bersendirian, musnah permanen. Sehingga yang Allah bagi 100 bilion sel takanan, mungkin tinggal 50 bilion, mungkin tinggal 10 bilion. Next. Saya berangkat ke Rikan Bansai Institute. Next slide. Tadi. Ya. Di Rikan Bansai Institute di Jepang. Lagi. Ternyata, next, hasil risetnya. Mundur. Tersisa rata-rata 14 miliar, 14 bilion. Akibat pola asuh 0-2 tahun. Jadi Allah sebetulnya amanahkan anak kepada kita, tugas parent bersama ayah bunda menyambungkan itu. Tentulah berbeda antara yang jumlahnya masih 100 miliar dengan yang tinggal 14 miliar. Ini rata-rata. Next. Dan itu tersebar, menurut kita di brand, tersebar di mana? Sehingga akibat 0-2 tahun itulah berbeda si kakak dengan si adik, tergantung situasi yang terjadi saat anak itu 0-2 tahun. Maka ayah bunda adikmu, terimalah anak apa adanya hari ini, sebab dia adalah hasil dari apa yang berlaku 0-2 tahun. Berapa tersisa, macam Allah bagi tanah 100 ekor, tahu-tahu sekarang hanya tinggal 50 ekor, tinggal 14 ekor. Di atas 14 ekor itulah dari 2 tahun, 7 tahun sampai dia mati nanti dibina pendidikan. Jumlah sel tak akan bertambah, tapi sambungan-sambungan yang masih boleh kita tambah. Nah, untuk bertambah network-network itu dari yang tersisa, gunakan bahasa cinta dengan 6 hertz yang digunakan, yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Cara berdakwah. Maka masih ada kesempatan. Berapapun tersisa sekarang di anak kita, bila kita rubah cara bicara, akan tetap membuat sambungan-sambungan baru dari jumlah neuron yang tersisa. Nah, kalau macam ini ingin beranak lagi. Saya kenal satu profesor di Harvard, tapi tak sempat hari itu masuk ke lab dia karena ada janji temu, tapi itu tidak ada passion. Beliau khas tugasnya adalah memaintain bagaimana cara anak-anak yang sudah mereka lahir 100 bilion sampai 2 tahun bertahan 100 bilion. Kita yang di Khalifah, kita dah hadapi anak-anak yang berbeda 14 bilion dengan 100 bilion. Tapi kita percaya pada Allah. Apapun yang ada dalam kita dengan kerja keras, kita mesti punya time, punya waktu. Kalau cara kita memasukkan semua benda-benda pengetahuan untuk dia guna saat proses integratif itu tepat, maka insya Allah. Nah, maka di kubah kurikulum ya, ini saya percepat saja, konsep anak soleh mungkin nanti. Maka di sini ada banyak indicators yang kita mesti bangun. Macam tadi, ada yang namanya reseptif, ini namanya ekspresif dan terus mengekspresikan. Mesti anak kita 11 tahun sudah bercakap. Kalau dia kesal, abang marah, bunda, abang tak mau dipaksa-paksa tempatnya merah. Oke, jadi maksudnya apa? Tapi kalau dia 11 tahun, mau apa? Masih berapa? Masih dilatih atau diam? Ini baru ekspresi. Ini dia bagaimana dia kontrol diri, dia kemas diri, dia trust kepada Allah, keimanan dia. Banyak sekali indikator kita nak bangun 25 indikator. Dan itu memerlukan bahasa cinta. Demikian dulu sementara Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak kepada Ustazah Fazal. Ibu dan guru yang berhubung kepada ini. Jadi sebelum kita ke sesi seterusnya, saya buka tiga soalan. Sesiapa yang ingin bertanya boleh ke mikrofon di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, sebabnya macam sekarang ni anak saya di sekolah menengah, baru ni dia telefon, dia kata cikgu tak smart dia. Saya tak faham lah, mungkin background cikgu dia tak macam mana, semua tak faham. Marahkan dia, cakap perkara negatif. Dia serilat balik apa yang ibu Zizi cakap tadi, yang benar apa yang saya dapat rasakan bahawa dia akan menambah stres pada anak saya. Jadi macam mana saya nak bergiling cikgu tasmek dia dan juga dengan dia? Tapi dengan itu saya banyak bagi motivasi lah, sebab dia kawan dia seorang tu, bekas ibu juga, dia hafal 37 juzuk dengan ustaz tu yang sama pun marah-marah sampai dia kata setiap hari ustaz tu bagi dia menangis. Saya nampak macam ada bermasalah sikit dengan ustaz tu. Saya tak nak tanya, maksudnya bukan di sini lah, bukan sekolah sini, sekolah menengah, kena satu. Jadi bagaimana cara terbaik saya untuk berdiri dengan ustaz tersebut? Sebab dengan anak kita dah settle, tapi dia macam tak hati macam kenapa lah ustaz tu macam tu. Patutnya daripada saya seorang guru, jadi ya, okay, saya cuba fahami sedikit. Jadi anak kita di tingkat satu ya Bu ya, ada problem dengan ustaz ini ya. Bila anak kita menyampaikan perasaan, dia mengadu, dia mengesahkan gurunya, ustaz. Bunda, ustaz itu tak adil. Bunda tu, ustaz tu marahkan saya. Ustaz tu begini. Maka yang pertama yang tadi, selami perasaan. Tampaknya ini laki-laki perempuan, tampaknya akak sedang kecewa. Iya, tampaknya sedih dengan sikap dari guru, dari cikgu, dari ustaz. Iya, apa yang terjadi? Akan keluar dari cerita. Nah, begitu keluar cerita, kita boleh tahu, oh macam itu. Oh ya? Oh macam itu? Oh, okey. Bunda faham sekarang. Maka dia akan teman. Nanti dari situ kita akan bincang dengan dia. Mohon maaf Ustaz, tampaknya anak saya agak sensitif, sehingga mungkin bagi Ustaz statement itu biasa, bagi dia itu sangat tak lama. Tapi kuatkan. Tapi anak ini ke kita saja keluar. Nanti ke ustaznya kita akan coba cari dalam. Jadi mungkin saya berharap bisa dimaafkan anak saya untuk ke depan, mungkin dia akan agak sensitif, kita minta macam itu. Padahal sebenarnya mungkin tugas itu dari sekolah. Kenapa? Karena banyak kita orang dewasa ini mengalami personal crisis. Karena dulu mengalami virus communication, maka yang banyak tersimpan itu di brainstem, bukan di situ. Sehingga tersinggung sedikit mereka. Banyak guru, dia sedang bercakap, pelajar berbincang dengan kawan, dia tersinggung marah. Sampai memarah-marah kisah. Itu persoalan kecil, dia tak perlu marah. Sebab apa? Sebab dia pun sudah kenyang dengan personal analysis di sini. Karena guru pun mengalami virus communication. Makanya kalau di sekolah kita di Nia Putri, ada tes untuk seleksi guru. Lalu guru-guru yang mengalami ini sampai 3 kali training. Sampai dia berdamai dengan masa lalu, sampai emosi kalau betul-betul bisa klik, baru boleh. Bahkan kita ada guru kita off-kan. Ada guru sekolah rendah. Sudah bertahun-tahun tak ada guru marah, cuma satu hari. Posisi ada guru marah. Sehingga dia cubit ada, ayah, tak bisa. Kena keluar sekarang dulu. Kita akan panggil dengan ISA. Tanya, apa pasal? Oh, ternyata sedang risau sebab suami dapat jadi beban kerajaan di Jawa. 2 bulan berita aku tak ada. Di telepon susah semua. Jadi sudah risau takut suami dah berkahwin lagi. ceritanya Moshe, budak libur sekek marah di kelas. Nah, karena itu ibu satu bulan off. Kamu off satu bulan, selesaikan emosi kamu, baru boleh mengajar. Jadi banyak guru pun mesti kita tolong untuk selesaikan emosi. Jadi dua-dua, parentnya guru. Tapi untuk anak kita, jangan salahkan. Jadi ya, saya lawan guru, ikuti, meja sama itu. Ya, memang patut kamu boleh marah kalau cikgu mencatat macam itu. Mama ngerti, ibu dah ngerti. Kita bilang ini. Tapi sekarang ada impact, kita mesti berbaik dengan cikgu. Oh ya, dia akan mau berbaik dengan cikgu bila kita parent menyelami perasaan terima. Itu. Ini ada anak gajah lima. Dia pulang sekolah. Bunda, aku benci cikgu Lilis. Kenapa aku lagi macam itu? Benci sama guru. Tak dapat pun tanya guru. Habis cikgu Lilis itu salah-salahkan saya. Saya tak bawa tadi pen, tak bawa pensil. Dia salah-salah. Ya macam itulah. Kenapa tak bawa di rumah? Kalau kamu bawa rumah, saya takkan salahkan guru. Ah, mama rumah. Bebek terus. Tak sayang aku. Mana durhaka? Itu kalau belum mengasah rasa cinta. Kalau mengasih bahasa cinta, Bunda, saya benci Bolilis itu. Oh ya, kamu benci Bolilis, pasti kamu kesal dengan suatu perkara. Iya, saya kecewa sama Bolilis itu. Oh betul, apa itu? Saya tak bawa pensel dan pen tadi. Jadi saya dimarahkan atas punya. Ah, kamu lupa bawa? Iya, saya lupa. Pastilah kamu tak ingin lupa bawa, kan? Iya, saya tak mau lupa sebetulnya, tapi lupa. Lalu besok macam apa? Saya akan coba ingat-ingat teruslah untuk tak lupa. Ah, alhamdulillah. Dua version pertama. Cara kita tenangkan anak. Jangan disalahkan. Orang tua tak sama, ya salah, kenapa? Apa sudah berubah rasa sama kamu, kamu tak tahu. Ah, makin kamu. Oke, Bu? Berikutnya lagi, masih ada satu lagi. Kita tugaskan untuk kemaskan rumah, kemaskan diri. Oke, sampai masih belum kemas. Dia bilang, akak tak kemas tadi, bunda minta kemas, belum kemas. Dia bilang, akak tak kemas pun, adik itu. Dia bagi kacau lagi. Itu cara dia bicara itu usia berapa? Memang casing dia 14-15 tahun, tapi cara dia bicara dia tahu. Maka kita berbicara bukan dengan orang umur 14 tahun, tapi dengan 5 tahun. Bila kita bicara dengan 14 tahun, marah-marah ke bunda, sopan, mana suruh, mana tidak kejar. Ah, kacau semua. Tapi kalau papa, yang muncul adalah 5 tahun. Oh, jadi akak buat tadi. Udah, oke. Siapa yang muncul tadi? Adik, ya. Tapi akak boleh datang lagi, boleh datang lagi, tidak. Boleh datang lagi. Itu ketika. Itu dalam usia. Ada macam lagi tipologi kita boleh gunakan, itu boleh gunakan. Contoh, ada anak-anak yang dipilih away. Away itu apa? Melakukan sesuatu karena takut dari sesuatu. Ada anak tipenya toward. Dia buat sesuatu karena ingin dapat sesuatu. Contoh, orang yang away. Kenapa aku bisa bayang? Takut sama rata. Boleh tak? Boleh takut sama rata. Kenapa kamu sebayang? Karena pengen masuk surga. Dia toward ingin capai sesuatu. Lah anak yang toward tak dapat dengan takut-takut itu. Kalau angkat nanti tak rajin, nanti tak sukses. Takut lah, takut tak lagi. Ini kalau kita bagi, kalau tak sukses, ya kita bisa kulidik, dia semangat, bagian bapak. Tapi anak yang kue, kalau kakak sukses, nanti kita kulidik. Kalau kakak tak lagi, nanti macam itu, tak sukses. Aku tak mau tak sukses, maka aku mau. Sangat banyak-banyak sekali pendekatan. Nah, tapi di Kubah, dari banyak pendekatan kita berubah, kita lihat dari step-step usia. Sebagai contoh, kita gunakan ranking untuk selection, 99 question untuk tahu di usia berapa. Jadi ada manusia usia 12, kita selection 5 tahun yang lalu, 250 pelajar tamatan sekolah rendah yang usia 12 tahun, kemampuan ini 12 tahun cuma 1 dari 50. Yang 11 tahun cuma 1 dari 50. Sisanya rata-rata 10 tahun. Makin kemari ternyata mengalami perhubungan dengan sekolah rendah karena banyak gadget. Yang 2 tahun lepas yang daftar ke kita, walaupun E-nya ada 4 E-nya, 5 E-nya, semua E-nya, tapi ini problem. Umur 12 tahun. Ketanas tak pandai sendiri. Lepas ribu tak pandai. Makan mesti ayam saja, tak ada ayam tak makan. Tak disuruh dia makan, tak datang dia makan. Bangun mesti kena kamu. Wah, tak bisa urus barang. Ini hilang, itu hilang, ini hilang, itu hilang, ini hilang, itu hilang. Maka tahun 2002 tahun yang lalu, saat kita penerimaan pelajaran, orientation, tiba-tiba ada orang tercapai. Musisi, anak saya bilang kakak-kakaknya pemarah, barang. Hah? Kok terjadi macam ini? Student organization marah pada anaknya barang. Saya panggil semua. Siapa yang marah-marah pada dia? Tak ada musisi. Lalu kenapa ada parent cakap adiknya yang merasa tak nyaman dengan acara orientation baru itu? Apa yang apa? Tapi tak ada marah. Karena yang dua-dua lalu itu umur rata-ratanya 9 tahun ke bawah. Lalu apa terjadi? Ada itu lambat. Jalan lambat, kemas lambat, makan lambat, semua lambat, ada banyak semua time schedule delay, delay, delay, delay, delay, delay. Maka kami buat time count. Ada tak? Dalam hitungan 5, semua sudah sampai ke dalam mata. 1, 2, 3, 4, 5. Dari dua makan, hitungan 10, dan sampai ke wilayah 1, 2. Ternyata bagi anak 9 tahun itu garam. Bagi anak 10 tahun, that's fine, dibegitukan, okay. Tapi anak 10 tahun dibegitukan, stress. Saya bilang kepada panitia, kepada kakak-kakak kelas yang menjadi justru modusnya yang keren sekali adik ya. Adik-adik baru kali ini memang casing 12 tahun. Tapi tahapan perkembangan dari itu yang ada namanya adik itu baru 9 tahun. Jadi macam menghadapi adik darjah 3. Cara macam mana ini? Caranya kalau dia lambat, cepat ya dek, kakak tunggu. Iya, sekarang ke dewan makan. Ayo segera ke dewan makan. Maka diubah cara bicara. Diubah, baru dia cakap. Kakak-kakak dah baik lah sekarang. Tak larang apa-apa. Lalu tugas kita apa? Upgrade untuk dia usia 12 tahun, receptive language-nya 12 tahun. Jadi itu Ustaz, itu banyak teknik yang kita mesti punya. Dan ini untuk ini di usia 0 sampai 2 tahun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 18 tahun ada 600 halaman yang guru harus puasa. Yang benar harus puasa. Ustaz. Sehingga kita baru bisa tepat kita men-treatment anak kita. Oh, ini yang muncul usia. Kalau sudah baca itu berapa pak? Dia jalan seberapa? Bila ada apa namanya upacara bendera di Indonesia pagi buat satu acara di lapangan akan nampak cara dia berdiri. Termasuk speed gerak jari tangan. Jadi betul Ustaz, memang apa yang diajarkan itu memang ada training, ada cara, ada usia, banyak pendekatan. Betul, kita bisa pakai dengan Stephen, kita bisa pakai bisa pendekatan neuroscience yang lain, pendekatan tapi kita gunakan ini sudah combine dari semua. Ya, karena itu bila kita sudah paham ini, paham dan perkembangan, tak ada ruang kita untuk marah pada anak makan sama abangnya ada sudut ho ho ho apa kata bapak he makan berarti dia tak gunakan benda sesuai definition physical knowledge berarti kemampuan 2-3 tahun langsung abang adik kita guna benda sesuai definition. Guna benda sesuai fungsi. Sudung untuk makan, kita guna makan. Sudung untuk makan, kita guna makan. Oh ya, setelah makan. Terus berkali-kali dia akan masuk. Tak payah mana. Nah, bacalah di surat Al-Kahfi 62-82. Ketika Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa tidak berguru, apa kata Nabi Khidir? Engkau tidak akan sabar belajar. Apa kata Nabi Musa dengan yakin? Insya Allah niscaya kau dapati aku orang besar. Apa kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Bagaimana engkau bisa bersabar sedangkan engkau belum punya pengetahuan tentang di mana engkau akan bersabar? Itu Nabi. Jadi kita tidak akan sabar pada anak kau tak punya ilmu. Heran boleh baca mana-mana tentang perkembangan tentang usia akan paham. Kita akan paham pasangan kita, tak akan marah pada pasangan, tak tahu. Ada suami yang tak ada romantik sama sekali. Istrinya birthday, dia datang. Dia beli kain, di kedai kain, bungkus pakai plastik, masih ikat pakai karet. Karet datang. Happy birthday, honey. Sementara isi bayangkan adalah seikat bunga, ada puisi, ada pantun, apa dia tak pernah buat. Mengapa macam itu? Ada tipologi macam itu, tak pernah buat. Nah kalau kita belum tahu, tak pernah tahu jadinya itu. Jadi bila kita paham, tahu ilmu, tak ada ruang untuk apa. Oke, demikian satu. Sebagai yang sampaikan tadi untuk pembuka, oh sekali lagi, ya, silakan. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dana dari Solo, Jawa Tengah dan alhamdulillah anak saya di sini belajar di situ dan saya sangat senang hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini dan sebetulnya saya berharap kalau training ini diadakan lebih lama lagi supaya kami bisa belajar lebih banyak lagi. Cuma karena memang waktunya sangat terbatas, jadi saya ingin bertanya apa buku yang disarankan untuk mempelajari semua ini supaya ya waktu yang singkat ini nanti bisa kita cari sendiri apa referensinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon nanti dikirim aja nomornya ke WA saya, ke panitia, dan saya akan kirimkan reference. Lalu buku Mengasuh Bahasa Cinta semoga segera sudah diterbitkan di penerbit, kita boleh juga share lagi nanti. Tapi bagi training memang 2 hari training. Mungkin nanti bila di nilai nak buat training, mungkin kita akan pikirkan. Bila masa mungkin ambil satu ahad, 2 hari itu kita full untuk mengasuh bahasa cinta. Nanti ada lagi full kita membahas apa pertemuan itu. Mungkin ada step nanti yang kita nak buat, kita boleh bincang dengan besok. Tapi untuk buku nanti saya akan coba share, insya Allah. Baiklah. Ayah bunda semua, ibu bapa semua, sebagaimana saya sampaikan tadi, beribu-ribu, berjuta-juta wanita waf meminta diberikan pasangan, Allah telah kabulkan pasangan. Maka jaga baik-baik, nikmati karunia Allah, terima dan belajar untuk menerima dan belajar punya ilmu untuk memahami. Berjuta-juta orang datang tawaf bersujud minta diberi keturunan. Ibu bapa diberi Allah keturunan. Maka terima dan syukur. Perbaiki cara kita merawatnya. Dan silakan memori-memori indah, kenangan-kenangan indah yang akan dibawa anak kita untuk usia dewasa. Semoga Allah kabulkan telah berkali dengan soleh-soleha yang menuntun tangan adik umumnya memasuki surga Allah, insya Allah. Mohon maaf lahir batin, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak kepada Gurunda Haja Fauzah Fauzatul Muhammadi, Pengarah Dunia Putri Pada Panjang Indonesia, di atas penyampaian motivasi, pengisian, khususnya penjelasan berkaitan dengan kubah kurikulum. Baik, istilah ini majlis akan diteruskan lagi dengan menjemput yang berbahagia Suami Bunda Fadilah Ustaz Muhammad Nazri bin Zainuddin, Pengarah Akademi Darul Ulum Negeri 9, untuk menyampaikan ucapan penutup. Majlis mempersilakan. Alhamdulillah bertemu dengan Ibu Zizi yang dah 40 tahun, dah hampir 40 negara yang pusing dunia ni, termasuk Finland, Jepun, Korea, Mesir, semuanya, dan mencetak ilmu-ilmu yang bukan international, dan mereka buat, bahkan bukan sekadar teori, mereka ada sekolah di sana, dan mereka berumur 96 tahun. Dan ulum ni sonang, sebab dah ada sekolah, dah ada modul, belajar. Sonang kan? Orang Melayu ni sonang, orang Malaysia ni, tapi orang punya kan? Belajar mana? Jadi kita dah ada, kita tumpang dengan ilmu dia. Bila kita tumpang ilmu dia, alhamdulillah insyaAllah semua kita, anak kita, baru dapat ilmu dia insyaAllah. Jadi, yang saya nak khabar ialah dengan sistem perubahan ini, yang menyeluruh sampai ke tahap guru kita pergi kursus ke sana seminggu. Baru ni orang pergi kursus baru ni. Baru kita sangat serius untuk ubah. Dulu banyak cakap, banyak arah, banyak marah. Sekarang kita ubah dengan banyak sayang, banyak berikan keindahan. Dan saya pribadi ada dua pandang pula kan tentang sekolah. Mat ke sekolah. Dulu kelaman sikit-sikit kan. Yang pertama dulu pun saya warden, jarang juga kan, rotan juga. Tapi alhamdulillah kita berubah dengan dan mula pandang sayang kepada anak-anak. Nabi tersebut, pandai yarham dan yarham. Alhamdulillah saya berbalik ke Turki, ziarah pada kita di Turki. Balik alhamdulillah anak-anak sambut yang di menengah lah, sambut dengan ada kompang tapi dengan selawat sambut. Lepas tu live, buat live Hindu. Mari tak ada datang lagi kan. Mesti bodoh nak datang ke bagah ni. Sekarang tidak, anak menunggu. Bila saya tak lama, ustaz kenapa tak lama, kami rindukan kata-kata ustaz. Dulu kau marah kan. Rupanya hari kita berikan sayang, cakap dengan elok, anak sayang kita. Kau sodak kan? Saya sodak sebab anak duit dah sayang kita. Mari, dia datang lagi. Tak takut. Tak sayang pun, takut je. Itu satu. Yang kedua, untuk bagi kita ngam hubungan dengan Ida Puteri, saya hantar anak saya pergi belajar dekat Ida Puteri. Nak pergi ngam, ada hubungan duta tadi kan. Pergi aku muduga kan, nama kantor lah kan. Mereka cek tiga kali, mereka check up tiga kali. Buat soal jawab tu, nama kantor lah saya. Nama kantor, tak nak cerita lah kan, kantor dia kan, nantilah. Yang best ni anak saya umur 13 tahun, selepas soalan keluar, rupanya walaupun fizikal dia 13 tahun, tetapi dia punya skill dia baru 4 tahun. Itu anak saya sendiri yang belajar dari Sidu, yang belajar Haku sampai dia 6. Skill dia 4 tahun. Nak marah tak boleh marah kan? Tapi saya syukur. Dia terapi pula. Jadi sekarang ni, saya syukur, jadi insyaAllah dan belum ke arah itu. Ke arah itu. Kalau yang mendengar, yang digentang pun sekali checklist tu sampai 30. Setiap hari checklist. Takut tengok, mula budak protes, apa ni checklist banyak sangat. Makin lama makin tenang, Masya Allah. Jadi, akhirnya cukup lagi banyak orang ya. Jadi, saya mengharapkan agar konjol ni besar, perubahan ni besar, dan perubahan sangat sakit. Guru mengadu penat ustaz. Saya pun penat juga kan, semua penat. Kan perubahan sangat besar. Ini pun kami buat 1% baru 1% perubahan. Itu pun kami dapat feedback yang banyak dan perubahan pada anak-anak. Bayangkan kalau kita bekerjasama. Guru, pengurusan, parent bekerjasama. Sesama belajar, sama tolong. Guru kalau konek, kalau pujuk, bagi ada bunga, betul kan? Kau jangan berhenti pula. Konek warna tu nak berhenti ustaz. Memang ada yang tak berhenti. Sebab konek. Dulu ngajar sonang ustaz. Tahun ni ngajar Masya Allah. Banyak kodil yang kena buat. Tetapi memang konek. Tapi insya Allah demi anak-anak kami sanggup. Cuma biar kita bergabung. Kita gabung insya Allah. Jadi, sebab kata Ibu Izzi pesan. Jangan sampai nanti. Sebab tu Lidia Puteri wajibkan parenting. Sebab di sekolah, kita training guru dah. Cakap cinta, cakap elok-elok, cakap molek-molek. Sambung kan, siap-siap otak bersambung kan. Dengan TV pula tu lah. Siap-siap otak bersambung. Balik rumah, haduk diam-diam. Duduk ontok-ontok. Vega bona, putui balik kan. Esok pergi sekolah, Ustazah pun, assalamualaikum, ahlan, selatan. Sambung balik. Balik rumah, apa nak ambil warna ni? Tui balik kan. Bila dah jadi kan. Ha, maka nak tak nak, warna bergabung. Sekolah putui, balik rumah, ikat ke kuek. Sekolah putih pula. Sekolah sambung, ke rumah, ikat ke kuek. Sambung ke kuek. Sampailah dia punya otak ni, dia punya warna nama tu kan. Benda telah kan? Jadi hebat, insyaAllah. Masuk ilmu apa pun jadimu mudah dan banyak. Ya kan? Ada banyak ekar kan? Tak ada kedua ekar. Tapi satu ekar macam-macam dia tanam kan? Jadi insyaAllah. Jadi saya berharapkan bersama daripada parent, support guru-guru kita ni, insyaAllah kita akan berikan satu input, satu perubahan yang powerful pada anak-anak. Sebelum itu guys, sekarang itu dulu sebagai untuk akhirnya saya ucapkan kita terima kasih kepada Ibu Gizi. Ibu Gizi ni dia berbalik ke Mekah, dia sakit. Lepas tu pula pada hari sama Abang Bocin meninggal tu, bonding pun meninggal dunia, baru lagi meninggal dunia. Jadi walaupun dia kesihat, sakit, tetap datang ke dalam ulum, tetap berikan ilmu dia. Dan dia sangat penat, kami pula zoling pula. Bentar-bentar dapat jumpa dia, peluang besar. Semalam buku problem, pagi 3-4 jam, petang 3-4 jam. Hari ni Allah sian, zoling pula kami rasanya. Tapi Ibu Gizi, saya pun tengok, wah penat. Tapi bila dia cakap ilmu, demi untuk anak-anak, tiba-tiba berubah wajah. Kaya semangat. Kan tengok kaki dua ni. Dia masih penat. Sangat penat. Tapi terima kasih banyak Ibu kerana sanggup korbankan jiwa tenaga untuk kami. Dan insyaAllah kami akan cubalah belajar dan mengambil warakah daripada Ibu. Mudah-mudahan segala amalan anak-anak akan ada pahala daripada Ibu insyaAllah. Terima kasih juga kepada Ibu apa sekalian kami percaya dari dulu. Minta maaf banyak-banyak. Kalau selama ni ada kena marah, kena kompik, kena redik, minta maaf. Kami tak ada ilmu. Tahun ni, nak cek. Tanya Taza, Suhada, tanya. Ada tak lagi yang boleh redik? Aduh kot kalau pasal tanda kan? Tapi nak buang lah. Saya cek tu. Saya cek. Kami pusing tengok. Ada tak yang boleh redik lagi? Aduh lagi tapi kurang lah. Dah kurang. Makin tu manjang copek kan? Hari ni dah kurang lah insyaAllah. Dan makin kurang, sampailah bahagia ni dapat semua insyaAllah. Kita akan nampak anak kita ada memori yang kuat tentang keindahan dan kecintaan insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih kepada Datuk Seri Dulu senilai. Okey baik. Terima kasih kepada Ibu apa. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada jasad kepada Al-Fatih Ustaz Sengalazi di atas ucapan yang saya tadi. Sidang hari ini yang dirahmati Allah SWT, sebagai tanda pahalan, majlis akan diteruskan dengan penyampaian semata kepada yang disandungi Tunda Haji Fauziah Fauziah Ibn Hadi, pengarah Dunia Fikri pada Padang Indonesia. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Suami Al-Fatihah Ustaz Muhammad Nazri dan Zainuddin, pengarah dan ini oleh Cikgu Abdul Sampai dan Muhammad SOB pendidikan untuk menggunakan penyampaian cenderamata tersebut dengan segala hormatnya dipersilakan. Seterusnya, cenderamata kepada yang berbahagia Suami Berfadilah Ustaz Muhammad Nazri bin Zainuddin, pengarah Akademik Darul Ulum Negeri Sembilan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang dihormati Ustaz Muhammad Nazri bin Taha, pengerusi Jemaah Ibu Bapa Guru GIBG Sidu Nilai, diiringi oleh Ustazah Atikah Menti Zakaria, pemangku mudirah Sidu Nilai dengan segala hormatnya dipersilakan. Dan Al-Fatihah Ustazah. Sedikit pengumuman, pihak pengurusan dana dan wakaf ingin memperkasakan sebaran QR code seiring dengan perkembangan teknologi di mana penggunaan e-wallet secara meluas. Jadi kami mohon jasa baik Umi Abi sekalian.